Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mabu'ats rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis yang ke-36 dari penjelasan kitab Ajurul Bahiyah di Masail Al-Fiqhiyah, dan hari ini insyaAllah ta'ala adalah hari yang terakhir, hari yang ke-10 dari Daurah Fiqih ini. Berkata Imam Ash-Shukani rahimahullah ta'ala, Kitabul Wasiyah. Kitab penjelasan tentang wasiat. Wasiat adalah sesuatu yang disampaikan setelah meninggalnya orang yang berwasiat. Kata wasiat secara bahasa bermakna menyampaikan. Bermakna menyampaikan. Dan secara istilah yang dimaksud dengan wasiat adalah tabarru bil mal ba'da al maut. Seorang memberikan hartanya setelah kematian, atau berdermawan dengan harta setelah kematian. Oke. Ini yang disebut dengan wasiat. Jadi sebelum dia meninggal, dia berwasiat bahwa misalnya si fulan, disebutkan orang selain dari ahli warisnya, dia diberi sekian, disebutkan jumlah kurang dari sepertiga hartanya, atau dia berkata harta saya yang ini si peruntukan misalnya untuk untuk misalnya lembaga ini dan lembaga itu di dalam kebaikan. Ya. Ini disebut dengan nama apa? Dengan nama wasiat. Dan wasiat adalah hal yang disyariatkan di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah, dan disepakati oleh para ulama tentang pensyariatannya. Adapun dari Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kutiba alaikum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khairan al-wasiyah lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Telah ditetapkan bagi kalian al-wasiyah apabila salah seorang dari kalian dihadiri oleh al-maut. Kalau dia meninggalkan khairan, meninggalkan harta yang banyak, maka dari hal yang ditetapkan, kalian berwasiat kepada al-walidain, ya, kepada karib kerabat bil ma'ruf, sebagai hak untuk orang-orang yang bertakwa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang syariat wasiat ini di dalam hadis-hadis beliau, ya, dan sebagainya insyaallah akan kita jelaskan, dan sebagai para ulama tentang dibolehkannya. Nah, ini Ash-Shawqani menjelaskan beberapa hukum seputar wasiat. Kata beliau, watajibu ala man lahu ma yu'ti bihi fihi. Wasiat itu wajib terhadap orang yang ada kewajiban hak yang harus dia tunaikan pada orang lain. Ya. Ini sisi kewajiban wasiat. Jadi kalau misalnya ada orang punya hak terhadap dirinya, maka dia wajib untuk menulis wasiat bahwa si fulan, ya, dia punya hak sekian, saya berhutang dari si fulan sekian, ya, dan si fulan ini dia memiliki harta sekian yang saya apa pinjam, yang semisal dengan itu. Jadi siapa yang punya kewajiban, maka hendaknya dia tulis. Apa dia wajib untuk menulis wasiatnya atau wajib dia untuk berwasiat agar supaya tidak terlantar hak-hak orang. Ya. Jadi ini berdasarkan hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma hakku mri'in muslimin yabitu lailatayn wa lahu syai'un yuridu an yusi fihi illa wa wasiyatuhu maktubatun 'inda ra'sihi." Rasulullah bersabda, tidaklah hak seorang muslim yang bermalam dua malam sedangkan dia punya sesuatu yang harus dia wasiatkan kecuali wasiatnya itu harus tertulis di dekat kepalanya. Ya, maksudnya ada wasiat yang dimaklumi dan harus ditulis di dekat kepala, dimaklumi, disimpan di mana dia menyimpannya, sehingga kalau dia meninggal maka diketahui apa kewajiban-kewajiban terhadap diri yang harus dia tunaikan atau harus ditunaikan oleh ahli warisnya. Iya. Ini kewajiban wasiat. Jadi wasiat dia kadang wajib dan kadang dia sunnah. Kadang dia mustahab. Iya. Wajibnya seperti yang diterangkan tadi, adapun yang sunnahnya kalau dia berwasiat untuk kebaikan dan ihsan, untuk kebaikan dan perbuatan ihsan sehingga pahalanya sampai kepadanya walaupun dia sudah meninggal. Ya, maka ini hal yang disunnahkan. Syariat mengizinkan hal tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengizinkan sejumlah para sahabat yang melakukan hal ini, yang berwasiat di hadapan. Ya. Maka ini dari hal yang disunnahkan. Kemudian beliau berkata, "Wala tasihhu diraran wala liwarithin wala fi ma'siyah." Ini penjelasan tentang kapan wasiat tidak diperbolehkan. Iya. Wasiat itu tidak diperbolehkan kalau ada dirar di dalamnya, membahayakan ahli waris. Dia membahayakan apa? Ahli warisnya. Dan bentuk membahayakan ahli waris ini diterangkan di dalam Al-Quran atau tentang masalah membahayakan, tidak bolehnya membahayakan ahli waris. Ini diterangkan di dalam Al-Quran. Di firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa. Ya. Min ba'di wasiyatin yusa biha aw daynin ghaira mudhar. Ya, wasiatan min Allah. Setelah wasiat yang dia setelah wasiat yang diwasiatkan atau hutang ghairu mudhar, maka ditakid di sini hal yang tidak membahayakan atau tanpa dia membahayakan. Ya, jadi mana dari ayat ini seorang yang berwasiat maka hendaknya dia berwasiat tidak membahayakan ahli warisnya dalam bentuk bahaya apapun, tidak diperbolehkan. Ya. Seperti misalnya dia berwasiat untuk menyerahkan kepada si fulan sekian karena fulan punya hak terhadap saya. Ya. Padahal tidak ada hak terhadap si fulan itu, terhadap dirinya. Hanya sekedar dia ingin memberi si fulan. Nah. Demikian pula kalau dia ingin memberikan bahaya khusus untuk ahli warisnya. Ya, membuat ahli warisnya terbahayakan dengan wasiat itu agar supaya mereka tidak mendapat warisan atau kurang warisannya, ini juga diharamkan. Demikian pula kalau dia berwasiat untuk ahli waris, ya ini juga membahayakan. Ya, dan demikian pula kalau dia berwasiat untuk selain ahli waris tapi lebih dari sepertiga, ini juga tidak diperbolehkan. Ini bentuk dari mudhar. semuanya tidak boleh dilakukan. Kelasia dan konteks ayat cukup dalam hal ini, menunjukkan tidak bolehnya berwasiat yang akan menimbulkan dirar, bahaya. Kemudian kata Syaukani, ya, wala liwarithin, dan wasiat itu tidak syah bagi apa? Orang yang mewarisi. Ya, jadi wasiat, jadi kalau seorang berwasiat itu hanya diwasiatkan kepada selain ahli warisnya. Adapun ahli waris, maka pembagian mereka adalah sesuai dengan apa yang ditentukan di dalam hukum-hukum warisan. Sudah diterangkan. Dan kalau dia berwasiat untuk salah seorang dari ahli waris, maka ini akan mengakibatkan ahli waris yang lainnya tidak diperlakukan dengan keadilan. Dan inilah termasuk salah satu sebab yang menyebabkan munculnya permusuhan dan kebencian antara sesama orang bersaudara. Okay. Kemudian kata Syaukani, dan hadis tentang la wasiyata li waris, tidak ada wasiat bagi apa namanya orang yang mewarisi. Ini hadisnya kuat dari seluruh jalan-jalannya. Iya, kemudian kata beliau wala fi ma'siyah, dan wasiat itu tidak syah di dalam apa? Di dalam ma'siyah. Ya, sebab maksiat apapun adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan seorang berwasiat pada hal yang maksiat, ya tentunya hal ini adalah hal yang tidak dibenarkan. Dan itu artinya dia mengeluarkan hak ahli warisnya atau mengurangi hak ahli warisnya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Nah, karena itu tidak diizinkan berwasiat di dalam kemaksiatan. Ya, dan kalau dia berwasiat dalam maksiat, maka tidak diikuti wasiatnya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa hiya fil qurabi min ats-tsuluts. Ya. Wa hiya fil qurabi min ats-tsuluts. Dan dia di dalam qurab, jamak dari qurbah, dalam ibadah-ibadah, kalau dia berwasiat dalam hal yang sifatnya kebaikan ibadah, maka hanya diizinkan sepertiga saja dia keluarga. Hanya diizinkan apa? Sepertiga. Ini batasan yang terbanyak di dalam berwasiat berdasarkan hadis Ibn Abbas riwayat Bukhari dan Muslim, dan berdasarkan hadis Sa'd bin Abi Waqqas riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsuluts wa tsuluts katsir." Sepertiga dan sepertiga itu sudah terlalu banyak. Ya. Dan lebih jelas lagi kisahnya Sa'd, tadinya beliau ingin bersedekah dengan 2/3 hartanya. Dia ingin berwasiat dengan 2/3 hartanya. Sebab Sa'd hanya memiliki satu anak perempuan. Atau dia, afwan, Sa'd hanya memberikan warisan yang dianggap anaknya sedikit. Maka beliau pun ingin berwasiat dengan 2/3 hartanya. Maka Nabi berkata, "La, tidak boleh." Kemudian Sa'd berkata, "Bagaimana kalau 1/2 ya Rasulullah?" Kata beliau, "La, ya tidak boleh." Kemudian Sa'd berkata, "Bagaimana kalau 1/3 ya Rasulullah?" 2/3 tidak boleh, 1/2 tidak boleh. "Bagaimana kalau 1/3? Kata Nabi, "Ats-tsuluts wa ats-tsuluts katsir." Ya tidak apa-apa, 1/3 dan 1/3 itu sudah sangat banyak. Nah, dan kalimat 1/3 dan 1/3 itu sudah sangat banyak, ini menunjukkan bahwa afdalnya kalau dia berwasiat, dia berikan wasiat kurang dari 1/3. Sebab itu sudah dianggap banyak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di kisah yang saya sebutkan tadi juga, ini menunjukkan bahwa seorang boleh berwasiat dengan seluruh hartanya kalau dia tidak punya ahli waris sama sekali. Kalau dia tidak punya apa? Ahli waris sama sekali. Kenapa dia dilarang berwasiat lebih dari sepertiga? Karena untuk menjaga hak ahli warisnya. Untuk menjaga apa? Hak ahli waris. Tapi kalau dia tidak punya ahli waris sama sekali, maka dia boleh berwasiat dengan apa? Seluruh hartanya. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yajibu taqdimu qada'id duyun. Dan wajib untuk mendahulukan apa? Menunaikan hutang. Ya. Wajib untuk mendahulukan menunaikan hutangnya. Ya. Jadi kalau misalnya dia meninggal, kemudian dia berwasiat, ada hartanya, dia berwasiat, ada hutangnya, maka itu dari hak-hak yang hendaknya dikeluarkan dahulu. Ya, didahulukan dia menunaikan hutangnya. Ya. Menunaikan hutangnya, kemudian setelah itu dibagi warisannya. Dibagi warisannya kalau memang masih ada yang tersisa. Jelas ya? Dan ini disebutkan dalam hadis Sa'ad ibn Atwal riwayat Ahmad dari Ibnu Majah, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwa Sa'ad ketika saudaranya meninggalkan 300 dirham dan meninggalkan anak-anak atau keluarga, maka kata Sa'ad, saya pun ingin menginfakkan harta itu untuk anak-anaknya. Maka Nabi SAW bersabda, inna akhaka muhtabasun bidainihi faqdi anhu. Karena Nabi berkata kepadanya, sungguhnya saudaramu itu tertahan dengan hutangnya, maka lunasilah hutangnya. Ya. Maka saat berkata, ya Rasulullah, qad addaitu anhu. Saat, ya Rasulullah, saya sudah lunasi hutangnya. Illa dinaraini idda'atkum ra'atun. Kecuali ada dua dinar. Ya. Ada dua dinar. Ini dituntut oleh seorang perempuan. Walaysa laha bayyinah. Dan dia tidak punya bukti. Jadi yang berkata, ada perempuan yang berkata, saat ada hutang atau saya punya duit kepadanya 2 dinar, tapi dia tidak punya bukti. Maka Nabi berkata, fa'atiha fa'innaha muhiqqah. Berikanlah kepada perempuan itu, dia benar. Ya, jelas ya. Maka dalam hal ini menunjukkan pentingnya melunasi hutang ya, sebelum diberikan kepada ahli warisnya, maka dilunasi, didahulukan untuk apa? Dilunasi hutangnya. Ya. Dan di sini karena disebutkan oleh Asy-Syaukani di pembahasan wasiat, mungkin beliau mendahulukan melunasi hutang terhadap apa? Terhadap wasiat. Ya, sebab si mayit ketika dia meninggal, maka ada kewajiban-kewajiban yang terkait dengannya. Ada kewajiban di dalam masalah mengkafaninya. Kemudian ada kewajiban terkait dengan hutang-hutangnya. Dan hutang-hutang ini terbagi dua. Ada hutangnya kepada Allah dan ada hutangnya kepada makhluk. Hutangnya kepada Allah kalau dia punya tunggakan bayar kafarah misalnya. Dia belum haji misalnya. Ini semuanya adalah apa? Hutang yang dia bayar. Hutangnya apa? Dia bayar. Kalau hajinya haji wajib. Ya. Maka dikeluarkan dari hartanya ketika dia meninggal untuk menunaikan hutang-hutang itu. Jelas? Demikian pula hutangnya kepada manusia, dia tunaikan. Orang yang berhutang darinya, maka dia dibayar. Setelah selesai, maka dilihat dari wasiat. Kalau dia berwasiat, dikeluarkan dari wasiatnya. Apa yang tersisa, itulah yang dibagi dalam warisan. Ya. Kemudian kata beliau, وَمَنْ لَمْ يَتْرُكْ مَا يَقْضِي دَيْنَهُ قَضَاهُ السُّلْطَانِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. Siapa yang tidak meninggalkan sesuatu yang dia bisa melunasi hutangnya dengan itu, maka itu dibayar oleh pemerintah dari Baitul Mal. Dan ini berdasarkan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, beliau berkata, "Man khallafa malan aw haqqan faliwarasatihi, wa man khallafa kallan aw daynan fakilhu ilayya wa daynuhu alayya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meninggalkan harta atau meninggalkan sebuah hak, maka itu adalah milik ahli warisnya. Dan siapa yang meninggalkan beban anak, beban wadainan, dia meninggalkan hutang, maka serahkan kepadaku dan hutangnya saya menanggungnya. Ya. Maksudnya di sini ditanggung oleh Rasulullah sebagai pimpinan negara dan dibayar dari apa? Dari Baitul Mal. Baik, ini sejumlah dari ahkam yang berkaitan dengan al-wasiyah. Dan beliau dahulukan pembahasan wasiat sebelum masuk ke dalam pembahasan warisan. Ya. Kemudian beliau berkata, kitabul mawarith. Kitab tentang al-mawarith. Al-mawarith jama' dari miras. Kata miras adalah peninggalan mayit. Ya. Apa yang ditinggalkan oleh si mayit dari harta. Ya. Syukani di sini menjelaskan sejumlah pembahasan yang berkaitan dengan warisan. Ya, dan tentunya pembahasan tentang warisan ini dia adalah pembahasan yang dimaklumi. Ya, dan ada buku-buku khusus yang menjelaskannya. Kemudian banyak cabang dan sudut yang perlu diperhatikan di dalamnya. Maka seharusnya pembahasan tentang warisan ini ya, diberikan pertemuan tersendiri ya, untuk menyelesaikan hukum-hukum yang berkaitan dengan warisan. Sebab banyak hal yang perlu dipelajari dan dibahas di dalam warisan ini. Namun kita membaca di sini sekedar menerangkan apa yang disebut oleh Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Ya, kata beliau, wasiyah mufassalatun fil kitabil aziz. Dan warisan ini mufassala, dirinci di dalam al-kitabil aziz. Di dalam apa? Al-Quran. Rinciannya dalam Al-Quran pada 3 ayat. Di surah An-Nisa. Ya. Pada ayat ke-11, ayat ke-12, dan ayat 176. Ya. Ini penjelasan tentang siapa yang berhak mewarisi ya, dari ashabul furud dan al-asabah, diterangkan sebagiannya. Kemudian untuk dawil arham itu dijelaskan di dalam ayat-ayat yang lainnya, seperti di dalam surah Al-Anfal, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Daulul arham, sebagian dari mereka lebih berhak dari sebagian yang lainnya. Nah, demikian. Jadi ini diterangkan di dalam Al-Quran. Ya, dan diterangkan siapa-siapa saja ahlul furud itu. Dan dilengkapi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang disimpulkan bahwa orang yang mewarisi dari laki-laki ada 10 orang, dari yang mewarisi dari perempuan ada 7 orang. Ya. Dan di dalam pembahasan warisan ada yang disebut dengan ashabul furud atau dawul furud, mereka yang mendapatkan harta secara fardhon. Ya. Dan ada yang mendapatkannya dengan bentuk asabah, dia sebagai asabah. Nah, ada yang sebagai dawil arham. Jadi tiga disinggung oleh Syaukani. Ya. Beliau berkata, yajibul ibtida bidawil furudi al-muqaddara wa ma baqiya falil asabah. Wajib memulai memberi dawil furud al-muqaddara, fard, kewajiban yang ditakdirkan dan ditentukan. Wa ma baqiya falil asabah, apa yang tersisa, maka itu untuk apa? Afabah. Jadi nampak dari sini, orang yang mewarisi secara farban, dikatakan sebagai ashabul furud, itu telah ditentukan berapa jumlah yang dia warisi. Apakah seperdua dari harta, seperdua dari warisan, atau sepertiga, atau seperenam, ya. Kemudian ada yang diterangkan seperempat, ada yang seperdelapan. Jelas? Ini ashabul furud, dan ditentukan siapa-siapa saja orangnya. Ya. 10 orang dari ashabul furud dirinci oleh kandungan ayat dan dirinci di dalam hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ada lebihnya maka diberikan kepada al-afabah. Al-afabah adalah siapa? Al-afabah adalah orang yang mewarisi tanpa ukuran, tanpa penentuan kadar. Ya, kalau furud ditentukan kadarnya, ini seperdua, itu sepertiga. Jelas? Kalau afabah dia apa? Dia tanpa ketentuan. Nah. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian Syaukani di sini berkata, Syaukani berkata, yajibul ibtida' bidawil furud. Harus dimulai dengan dawil furud al-muqaddarah. Kemudian, wama baqiya falil afrabah. Apa yang tersisa dari apa? Maka diberikan untuk siapa? Untuk afrabahnya. Diberikan untuk afrabahnya. Ini berdasarkan hadith Ibn Abbas, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan ini hadith merupakan hadith pokok di dalam pembahasan warisan. Ya. Dalam pembahasan warisan. Di mana Nabi SAW bersabda, al-fiqul fara'idah bi ahliha. Fama baqiya fali aula rajulin dakar. Ikutkanlah al-fara'id, kewajiban-kewajiban. Berikanlah kepada ahlinya, kepada pemiliknya. Jadi asalnya diberikan kepada siapa? Yang punya pembagian-pembagian yang sudah jelas ditentukan kadarnya. Itulah ashabu apa? Al-furud, dawul furud. Nah, jadi al-hikul faraid bi ahliha. Berikanlah faraid, kadar-kadar itu dari warisan kepada pemiliknya. Fama baqiya, kalau tersisa, fali aula rajulin dakar. Maka diberikan kepada ya, siapa yang paling berhak dari keluarganya di pihak laki-laki. Nah. Ya. Jadi disebut fali aula rajulin dakar. Ya, disebut bahwa tidak harus laki-laki yang masuk dalam afrabah, boleh perempuan, akan tetapi yang paling berhak adalah apa? Hah? Adalah laki-laki yang paling didahulukan. Demikian. Maka masuk di dalam hadis ini ya, penjelasan tentang apa? Ashabul furud, ya. Kemudian al-afrabah, dan kemudian masuk juga dawil arham. Dawil arham. Dan dawil arham ini akan diterangkan juga oleh Syaukani. Dawil arham adalah orang yang mewarisi. Kalau sudah tidak ada ahli warisnya, ya, tidak ada ahli warisnya dan tidak ada afabahnya, nah, maka dawil arham tidak ada ahli warisnya, ya, tidak ada ahli warisnya selain dari suami dan istri. Jadi kalau suami dan istri ada, tetap dawil arham juga masih dapat. Jelas ya? Tidak ada ahli warisnya selain suami dan istri, dan tidak ada afabahnya, maka jatuhnya kemana? Ke dawil arham. Iya. Jadi ini ketentuan umumnya di dalam pembahasan apa? Di pembahasan warisan. Nah, di dalam warisan ini dijelaskan berapa setiap orang pembagiannya. Ashabul furud ada berapa orang? Setiap orang apa pembagiannya? Ya. Dan afabah, ya, siapa saja afabah? Ya. Sebab afabah itu terbagi tiga. Ada afabah bin naf, ya. Dan ada afabah ma'al ghair, atau afabah bil ghair, dan ada afabah ma'al ghair. Ya. Ini tiga bentuk afabah, atau tiga golongan afabah. Ya jelas. Maka diterangkan asabah ini pembagiannya berapa, ketentuannya berapa. Dada dawil arham setelah ashabul furud dan al-afabain. Jelas ya? Ya. Dada yang mewarisi, dia apa mewarisi sebagai ashabul furud, dia dapat kewajiban fardan dan dia juga sebagai afabah. Ya, mewarisi dengan dua hal sekaligus. Ya. Ini semua ada rincian-rinciannya. Ada ketentuan-ketentuannya. Ya. Ada ketentuan-ketentuannya. Maka inilah yang apa dijelaskan cara panjang lebar di dalam pembahasan apa warisan. Kemudian setelah itu, setelah diketahui siapa yang memiliki hak, maka di dalam pembahasan warisan dipelajari bagaimana cara membagi hak-hak tersebut, kemudian diserahkan kepada siapa? Kepada pemiliknya. Diserahkan kepada pemiliknya. Nah, ini terkait dengan banyak pembahasan. Ya, dan sini Asy-Syaukani menyinggung pembahasan-pembahasan, ya, sebagian pembahasan berkaitan dengan warisan. Kata beliau, wal akhwat ma'al banati afabah. Ya. Akhwat, akhwat, saudara-saudara apa? Perempuan. Ya. Saudara-saudara perempuan, ma'al banat, bersama anak-anak perempuan, dia adalah al-asabah. Ya. Jadi al-banat, anak-anak perempuan, itu mewarisi secara apa? Secara fardhon. Sebab ya, anak-anak perempuan disebutkan kadar warisannya di mana? Di dalam Al-Qur'an secara fardhu. Ya. Kalau dia sendiri maka disebutkan warisannya berapa? 1/2. Kalau dia 2 orang maka disebutkan warisannya 2/3. Di dalam ayat tentang warisan. Ya. Jelas ya? Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidah falaha nisf. Kalau mereka adalah perempuan 2 dan 2 lebih maka mereka mendapatkan 1/3 yang 1/3 dari warisan yang ditinggal. Dan kalau dia sendiri maka dia mendapatkan 1/2-nya. Ya. Jelas? Jadi kalau ada yang meninggal, dia punya anak perempuan, dan dia juga punya saudara perempuan. Maka saudara perempuannya ini, dia juga mewarisi, apa? Taksiban secara asabah, sebagai asabah. Mewarisi sebagai asabah. Jelas ya? Kemudian beliau lanjutkan, wali bintil ibni ma'al bint as-sudus, takmilat as-sudusaini. Ya, perhatikan ya. Dan bagi bintil ibn, bagi anak perempuannya anak, ya, ini cucu perempuan siapa? Hah? Si mayit, cucu perempuan si mayit dari anak laki-lakinya. Ya. Cucu perempuan si mayit dari anak laki-lakinya itu mendapat 1/6. Kalau dia mewarisi bersama bint, bersama anak perempuan. Sepernan dia dapatkan takmilat as-sudusaini ini sebagai pelengkap dari apa? Pelengkap yang melengkapi bagian menjadi 2/3. Menjadi apa? 2/3. Jadi anak perempuan, satu anak perempuan berapa bagiannya? Hah? Berapa bagiannya? Ya, 1/2. Dapat bagian 1/2. Nah sekarang anak perempuan dari anak laki-laki si mayit, atau cucu perempuan dari si mayit dari anak laki-lakinya, dia mendapatkan apa yang menyempurnakan 1/2 ini sehingga menjadi 2/3. Berarti berapa? 1/6. Kan begitu? Ya, 1/6. Kalau dibagi 3/6, ya, kan begitu? 3/6, sisa ditambah berapa? 1/6. Ya, 1/6 nanti menjadi 4/6. 4/6 itulah 2/3. Ya. 2/3 adalah 2 × 1/3, kan begitu? 2 × 1/3 itu as-sulutain, 2 × 1/3. Jadi 2/3. Dan ini dalilnya berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud riwayat Al-Bukhari. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam qada fi bintin wa binti ibn wa ukhtin bi anna lil binti an-nisf wa li binti al-ibn as-sudus takmilat as-sudusaini wa ma baqiya falil ukht. Ya. Nah. Jadi Nabi memberikan ketetapan terhadap orang yang meninggal dia punya ahli waris anak perempuan satu, cucu perempuan dari anak laki-lakinya satu, kemudian satu apa? Saudara perempuan. Ini sudah kita lihat ya. Jadi sekarang ashabul furudnya 2. Bint anak perempuan dan apa? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian asabahnya berapa? Hah? 1, yaitu saudara perempuan. Dimulai dulu dari mana? Ya. Ya, dimulai dari ashabul furud, sebab asabah nanti kalau ada lebih diberikan semua ke mana? Ke asabah. Tidak ada kadar warisannya dia. Takdir warisannya. Jelas? Baik. Jadi pertama dimulai dari bint. Al-bint anak perempuan diberi berapa? Nah, diberi 1/2. Ya, diberi 1/2. Kemudian bintul ibn ya diberi berapa? Dia diberi 1/6 untuk menyempurnakan 2/3. Jelas ya? Berarti masih ada tersisa 1/3. Ya. Masih ada tersisa 1/3. Maka 1/3 ini itu diberikan kemana? Ke asabah. Asabah setelah kita sebutkan ya tidak takdirnya. Andai kata yang tersisa 1/2, maka semuanya milik siapa? Milik asabah. Jadi apa yang lebih diberikan kemana? Ke asabah. Ini penjelasannya tentang dua hal. Hadis Ibnu Mas'ud ini menjelaskan tentang dua ketentuan yang disebut di sini oleh Syaukani. Akhwat, saudara perempuan bersama anak-anak perempuan dia dihitung apa? Asabah. Ya. Ini yang pertama, akhwat saudara perempuan bersama apa? Anak perempuan. Kemudian berikutnya dan cucu perempuan dari anak laki-laki bersama dengan anak perempuan dia dapat 1/6, menyempurnakan 2/3. Kemudian kata beliau wakadal ukhtu bi abin mal ukhti li abawaini. Ya, kata beliau demikian pula ya, saudara perempuan dari satu ayah ya bersama saudara perempuan ya bersama saudara perempuan dari dua ayah atau dari ayah dan ibunya. Nah, jelas. Yang namanya saudara perempuan, ada saudara perempuan seayah dan siapa? Si ibu. Ada saudara perempuan satu ayah saja. Ada saudara perempuan satu ibu. Nah, kalau ada saudara perempuan satu ayah, ya, maka saudara perempuan satu ayah ini, kalau ada yang mewarisi juga dari saudara perempuan seayah dan seibu, maka yang didahulukan apa? Seayah dan seibu, ya. Kemudian si siapa namanya? Saudara perempuan yang ini ya saudara di sini disebut satu ya, saudara perempuan seayah dan saudara perempuan siapa? Seayah dan seibu. Saudara perempuan yang seayah dan seibu karena dia adalah dia di sini saudara perempuan seayah dan seibu, kemudian ada saudara perempuan seayah saya, maka dia diberikan 1/6 juga untuk menyempurnakan berapa? 2/3. Ya, dan ini disebut oleh Imam Syaukani adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Ya, kata yang saya beri tanda kurung di situ itu ada di dalam manuskripnya. Dicetakan yang lain tidak disebutkan. Ya. Nah, mungkin disebutkannya di sini hanya terkait untuk menjelaskan siapa yang lebih berhak. Wal akhu li abawaini aqdamu minal akh wal ukhti abin. Ini dari sisi kedudukan. Ya, dan ini bermanfaat nanti di permasalahan haji. Jadi kalau ada saudara seayah dan seibu, dia lebih didahulukan daripada saudara yang seayah saja atau saudara perempuan yang apa? Ibu saja. Ada saudara laki-laki seayah dan seibu, maka dia lebih didahulukan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan yang seayah saja. Ya, baik itu kaidah umum ya. Kemudian kata beliau walil jaddati wal jaddat as-sudus ma'a adamil um. Dan bagi jaddah dan jaddat, bagi seorang nenek atau beberapa orang nenek. Ya. As-sudus dia mendapatkan 1/6. Kapan itu? Apa ketentuannya? Ma'a adamil um. Kalau tidak ada apa? Tidak ada ibu. Ya. Jelas ya? Sebab asalnya ibu mendapatkan berapa? Mendapatkan 1/6. Ya. Ibu mendapatkan 1/6 apabila si mayit dia meninggalkan far'u waris. Ya. Dia meninggalkan apa? Cabang warisan, yaitu ada anaknya. Maka si ibu dapat berapa? 1/6. Kalau tidak ada ibu, maka tidak ada ibu tapi ada nenek, maka nenek yang mengambil 1/6 tersebut. Jelas ya? Jadi nenek ibunya ibu, atau kalau dia 2 ke atas lagi ibunya ibu. Ya. Ya kalau ada nenek buyutnya lagi ke atas, ya. Semuanya ada 3 orang misalnya, maka bersyirikat mendapatkan apa? 1/6. Ya. Kalau ada ibu, maka nenek tidak ada bagiannya. Sebab dia sudah dihajab oleh siapa? Dihajab oleh ibu. Ya, dihajab itu artinya ya, dia tertahan tidak mewarisi. Tertahan tidak mewarisi karena sebuah sebab atau karena dia mendapatkan yang paling apa? Sedikit dari 2 bagiannya. Iya. Jelas ini pembahasan al-hajib. Ya. Dan ini pembahasan di dalam warisan penting untuk diketahui. Ya, supaya setelah diketahui misalnya yang berhak mewarisi, ya misalnya ibu, kemudian nenek juga, ya. Kemudian yang berhak mewarisi ayah, kemudian anak, kemudian kakek, ya anaknya anak. Ya. Maka begitu dibagi warisan, ya kakek tidak mesti dia dapat. Anaknya anak tidak mesti dia apa? Dia dapat. Kapan ada anak, maka cucu sudah apa? Tidak dapat lagi. Ini pembahasan hajib. Ya. Jadi ini diketahui, ini tidak dapat dengan pembahasan apa? Hajib ini. Ya. Karena itu kata sebagian para ulama, tidak ada yang boleh memberi fatwa di dalam masalah warisan, dan dia tidak mengetahui hukum seputar apa? Seputar hajib ini. Baik. Kemudian kata beliau, wala miratha, sebentar. Wa huwa lil jaddi ma'aman la yuskituhu. Ya. Wa huwa lil jadd ma'aman la yuskituhu. Dan dia 1/6 ini juga ini didapatkan oleh kakek. Didapatkan oleh kakek kalau dia apa bersama orang yang tidak menggugurkannya. Ya, maksudnya kalau ada ahli waris di situ, ya. Dan dia tidak mempengaruhi keberadaan kakek, maka kakek tetap mendapat apa? Mendapat 1/6. Ya, tapi kalau mempengaruhi keberadaan kakek, maka tentunya dia terhajab olehnya. Nah, itu disyaratkan man la yuskituhu. Kemudian kata beliau wala miratsa lil ikhwa wal akhwat mutlaqan. Mal ibn au ibnil ibn au al ab. Dan tidak ada warisan bagi para saudara lelaki. Kepada saudara perempuan mutlakan, secara mutlak tidak ada warisan. Kalau ada anak atau ada anaknya anak atau ada ayah atau ada apa? Ayah. Baik. Jadi misalnya anak sudah mewarisi, ada anaknya. Ya. Maka saudara dari si mayit, ya. Saudara laki-laki maupun saudara perempuannya ini apa? Terhajab oleh adanya siapa? Adanya anak. Kalau anak tidak ada tapi dia punya si anak ini punya anak cucu laki-laki dari anak laki-lakinya, maka ini juga menghajib siapa? Ya, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Demikian pula kalau ada ayahnya, ada ayah, maka ayah menghajib saudara laki-laki dan saudara apa? Saudara perempuan. Jelas ya? Wa fi miratihim mal (tuh) di dalam warisan mereka, wafi mirasihim maljad khilafun. Dan dalam masalah saudara laki-laki dan saudara perempuan ini, kalau dia bersama kakek, apakah terhajib atau tidak? Ini khilaf. Kalau ayah iya, ada ayah, ada saudara laki-laki, saudara perempuan, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan apa? Terhajib, tidak dapat. Tapi sekarang ayah tidak ada, yang ada adalah apa? Kakek. Ya. Apakah dia terhajib juga? Ini khilaf. Syaukani tidak menyebutkan. Di sini, ya, bab memang ada dua pendapat di kalangan para ulama. Dan beliau sendiri, di dalam syarah, beliau menguatkan apa pendapat yang, atau beliau menyebutkan pendapat yang mengatakan, ya, mereka ini juga adanya ayah itu menggugurkan ikhwah. Itu menggugurkan apa? Itu menggugurkan warisan untuk saudara laki-laki dan saudara perempuannya. Ya, walaupun dengan adanya kakek, sama dengan adanya apa? Ayah. Ya, dan ini pendapat dikuatkan oleh sejumlah para ulama, dan di masa ini juga, ya, ini dikuatkan oleh banyak ulama kita. Ya, dahulu seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menguatkan ini. Nah, dan juga Syekh Shalal Fauzan menguatkan pendapat ini. Baik. Kemudian kata beliau, wa yarithuna ma'al bint illa al-ikhwata li'um. Ya. Dan mereka para saudara ini, mereka mewarisi bersama al-bint, anak-anak perempuan. Itu tadi anak laki-laki. Jadi kalau mayit meninggal, dia punya anak-anak perempuan, punya saudara-saudara laki-laki maupun perempuan, maka semuanya mewarisi, bisa untuk mewarisi. Ya. Kecuali siapa? Al-ikhwata li'um. Kecuali apa? Saudara laki-laki dari ibu. Ya. Nah, wayaskutul akhu li abin mal ahli abawaini. Dan saudara dari satu ayah ini akan gugur kalau ada saudara sekandung, seayah dan seibu. Maksudnya saudara satu ayah itu gugur dihajib kalau ada saudara apa? Saya dan seibu. Baik, ini beberapa pembahasan yang berkaitan dengan siapa yang dihajib. Ya, jadi ini sebenarnya pembahasannya luas. Ya. Cuman Imam Syaukani sebutkan di sini, kita bahas sesuai dengan apa yang ada saja. Nah, kemudian kata beliau, wa ulul arhami yatawarathun. Ya. Dan ulul arham itu yatawarathun, mereka saling mewarisi. Ya. Wa hum aqdamu min baitil mal. Dan dia lebih didahulukan terhadap apa? Baitul mal. Ya, sebab seorang yang meninggal tidak ada ahli warisnya. Sekarang seorang yang meninggal dilihat dulu ahli warisnya. Ashabul furud dilihat. Ya, asabahnya. Jelas? Kalau tidak ada dua orang ini, maka dilihat apa? Dawil arham. Tidak ada dawil arham, maka yang memegang hartanya adalah siapa? Baitul mal. Ya. Jadi ini maksudnya. Jadi ini urutan yang ketiga. Ya, dawil arham, ulul arham. Ya. Mereka lebih berhak untuk mewarisi dan mereka lebih dikedepankan terhadap siapa? Terhadap baitul mal. Kemudian kata beliau, faida tazahamatil furud fal aul. Ya, ini tentang masalah al-aul. Ya, dan ini pembahasan tidak seluruh. Ini pembahasan tidak seluruh apa para ulama yang berbicara tentang faraid menetapkan masalah al-aul ini. Nah, di sini Asy-Syaukani menjelaskannya. Beliau berpendapat tentangnya. Ya. Jadi al-aul itu adanya penambahan di dalam asal masalah dan menghasilkan sebagian dari apa nisabnya itu terkurangi. Nah, ya kalau misalnya dari yang mewarisi ada yang mendapat seperdua, satunya lagi mendapat sepertiga, satunya lagi mendapat seperdua. Ya, ini dari sisi ini sob ya. Seperdua, seperdua. Kalau diberi seperdua, maka ini tidak bisa dibagi lagi untuk apa? Yang lainnya. Ya, maka di sini dibuatkan tambahan di asal masalah sehingga apa? Tentunya ada yang dikurangi dari haknya sehingga rata pembagian untuk semua yang apa mewarisi. Dan inilah yang disebut dengan masalah al-aul. Jelas ya? Dan ini ada rincian-rinciannya, kita enggak bisa apa namanya menjelaskan secara ini. Baik, jadi itu kesimpulan tentang apa? Tentang al-aul. Ya. Saya hanya berikan gambaran umum saja. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, wala yaritu waladul mula'idah wadzaniyah illa min ummihi wa qarabatiha wal aks. Ya. Dan anak orang yang melakukan mula'anah, ya, sudah berlalu ya tentang apa? Al-li'an, pembahasan tentang li'an. Jadi kalau di pembahasan li'an, ya, si suami mengingkari anak itu adalah anaknya, maka anak ini dinisbatkan ke siapa? Ke ibunya. Maka si anak ini dia tidak bisa mewarisi kecuali dari ibunya saja dan kerabat siapa? Ibunya. Ini jelas. Al-waladu lil firash. Jelas ya? Wal aks, dan sebaliknya. Sebaliknya ibu kalau anaknya meninggal, maka dia bisa apa? Mewarisinya. Dia bisa mewarisinya. Baik, demikian pula anak zina. Anak zina ini hanya dinisbatkan kemana? Ke ibunya dan kerabatnya dalam sisi warisan. Hanya warisi dari ibu atau dari apa? Kerabat ibunya. Iya. Dan sebaliknya, kalau dia meninggal diwarisi oleh siapa? Ibunya. Adapun ayahnya dari perzinahan, maka dia tidak mewarisi dari ayahnya, dan dia ayahnya pula, ayahnya juga tidak mewarisi dari apa? Dari anaknya. Nah, ya, dan tentang hal ini jelas. Ya, tentang al-mula'an sudah berlalu, dan tentang apa namanya pezina, ya, juga telah kita terangkan tentang kandungan dari hadith al-waladu lil firash. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, ya, wala yarithul mauludu illa idza istahal. Dan tidaklah anak yang dilahirkan dia mewarisi kecuali kalau dia istahal. Istahal itu apa? Ya, istahal itu nampak di pembukaan begitu. Ya, karena itu hilal, katakan dia hilal sebab dia nampak di mana? Di awal bulan. Jadi ya, kalau anak istahal, maksudnya awal kali dia lahir, dia terdengar apa? Terdengar suaranya, dia sudah meraung, ya itu istahal namanya. Jelas ya? Nah, ini tentang warisan janin. Ya. Jadi disyaratkan pada anak yang dikandung dalam mewarisi, kalau dia disyaratkan dua syarat. Syarat yang pertama, dipastikan ada janin di dalam kandungan, telah dipastikan. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ya, setelah dia melahirkan, terdengar apa? Terdengar suara dari bayi itu awal kali dia melahirkan. Ya, jelas. Ada tangisan atau yang semisal dengannya. Nah, ya. Jadi kalau dia sudah terpenuhi dua syarat ini, maka di sini kembali kepada hukum warisan. Ya, jelas ya. Sebab apa yang ada di dalam perut, dia mendapatkan hak dari apa? Hak dari apa? Dari warisan. Dan ini tentunya akan mempengaruhi hukum. Sebab si anak yang ada di dalam perut ini belum ditahu, ya, jenis kelaminnya apa, laki-laki atau apa, perempuan. Kemudian jumlahnya berapa, ya, dia satu atau dia kembar? Hah? Kalau dia kembar, kembar berapa? Ya, kan begitu, tidak diketahui. Maka sekarang dia di dalam perut, ya, bagaimana cara membaginya? Ya, maka di sini ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, apakah boleh dibagi warisan itu sebelum yang di dalam perut lahir? Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Jelas ya? Ya. Dan asalnya warisan itu boleh dibagi. Ya. Dan setiap orang punya hak di dalamnya. Sepanjang setiap pemilik hak bisa mengambil haknya, kenapa dikatakan tidak boleh? Jelas ya? Maka harusnya pendapat yang mengatakan boleh ini lebih apa? Lebih kuat. Sisa Ya. Masalah bagaimana cara membaginya? Kalau kita katakan boleh untuk dibagi. Sekarang anaknya belum apa? Belum nampak. Ya, maka cara membaginya dihitung saja kira-kiranya. Biasanya tidak lepas dari 6. Jadi kira-kira 6 perkara. Apakah dia ini adalah yang lahir nanti laki-laki atau perempuan? Ini 2 kemungkinannya. 2 kemungkinan. Yang lahir adalah apa? Laki-laki atau yang lahir adalah apa? Perempuan. Ya. Kemungkinan kedua, yang lahir adalah apa? 2 anak sekaligus. Iya. Kan begitu? 2 anak sekaligus kembar dia. Iya. Jelas? Iya. Kemudian kalau dia kembar, mungkin laki-laki dua-duanya dan mungkin perempuan dua-duanya dan mungkin laki-laki dan apa? Perempuan. Ya. Mungkin laki-laki dan perempuan. Jelas? Kalau begitu sisa dia hitung. Ya, 6 kemungkinan. Jadi sekarang ada ahli waris, berapa orang ahli waris? Misalnya 5 orang. 5 orang ini misalnya ya siapa dari ahli waris ini disebut namanya 5 orang ini? 5 orang ini dia lihat kalau dia bersama 6 ini. 5 orang kalau dia bersama misalnya anak laki-laki, maka 5 orang ini dapatnya berapa? Dia catat semuanya. Jelas ya? Kalau dia bersama anak perempuan, maka 5 orang ini dapatnya apa? Kalau dia bersama 2 anak laki-laki sekaligus, dapatnya berapa? Nah, setelah selesai semua dia catat kemungkinan-kemungkinan itu, maka dia berikan kesimpulan. Kalau ada dari ahli waris yang di semua kesimpulan sama bagiannya, maka apa? Dia diberikan bagiannya sempurna. Ya, sebab apapun kemungkinan yang terjadi, bagiannya apa? Bagiannya sama. Kan begitu? Ya, baik. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ada dari ahli waris, ada beberapa kemungkinan. Dia mungkin dapat ini, dapat itu. Ya, ada beberapa kemungkinan. Maka ini diambil kemungkinan yang paling sedikitnya. Diberikan untuknya apa? Kemungkinan yang paling sedikitnya. Nanti kalau bayinya lahir, ternyata kurang, baru diberikan apa? Tambahannya. Ya, diberikan tambahannya. Jelas ya? Ya. Kalau dari 5 orang ini, ternyata setelah dicatat semuanya, ada yang di sebagian keadaan dia mewarisi, dan di sebagian keadaan dia dihajab, tidak mewarisi, maka yang seperti ini tidak diberi. Nanti setelah lahir baru dilihat. Pastinya dia diberi atau apa? Tidak. Jelas ya? Jadi ini kesimpulan yang berkaitan dengan masalah anak yang apa warisan anak bayi atau janin. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa mirasul atid li mu'tiqihi wa yaskutu bil asabat. Iya. Dan warisan al-atiq, seorang budak yang dibebaskan, itu bagi siapa yang membebaskannya. Sebab sudah berlalu bersama kita ya. Innamal wala'u liman a'taq. Sungguhnya wala' itu bagi siapa yang membebaskannya. Dan dimaklumi, warisan itu, orang mewarisi dengan 3 sebab. Ya. Seorang mewarisi karena berapa sebab? Karena 3. Sebab yang pertama karena nasab. Ada hubungan apa? Hubungan nasab. Sebab yang kedua karena pernikahan. Ya, ini suami dan ini apa? Istri misalnya, karena pernikahan. Ya. Kemudian sebab yang ketiga karena apa? Karena wala. Inilah yang disebut di dalam masalah perbudakan, karena wala. Jelas ya? Ini 3 perkara disebut asbab al-ir. Sebab-sebab yang menyebabkan seorang itu mendapatkan warisan. Ya. Jelas? Dan nasab yang diinginkan ya di dalam sebab, ya nasabnya, ya bukan dari susuan, ya kalau susuan apa, ya tidak ada warisan dari susuan. Susuan itu hanya memberikan pengaruh di dalam masalah apa, dalam masalah mahram, tapi dalam warisan tidak ada pengaruhnya. Ya, karena itu Nabi mentakid, yuhramu minar raba'a atau yahrumu minar raba'a ma yahrumu minan nasab. Jelas ya kata pengharamannya saja. Ya, tidak disebutkan tentang warisannya. Baik. Ya, kata beliau wa yaskutu bil asabat. Dan dia gugur dengan apa? Dengan asabat. Ya, jadi maksudnya kalau misalnya ada yang meninggal, ya, seorang yang punya seorang yang dulu budak, dia meninggal, dia masih punya asabat, maka mu'tiqnya ini orang yang membebaskannya tidak mendapatkan. Dia gugur terhajab oleh apa? Oleh adanya Al-Asabah. Kemudian kata beliau, walahul baqi ma dawi siham. Ya. Dia mendapatkan selebihnya bersama dawi siham. Ya, bersama orang-orang yang mempunyai bagian. Orang yang mempunyai furud di dalamnya. Ya. Kalau tidak ada asabah, maka dawil furud misalnya sudah selesai semua, ya mengambil bagiannya masih tersisa, maka ini bisa diberikan ke siapa? Ke orang yang memiliki wala. Orang yang memiliki wala. Baik. Jelas ya? Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yahrumu bai'ul wala'i wa hibati. Dan diharamkan untuk menjual wala dan apa? Menghibakannya. Ya, itu diharamkan. Karena Nabi melarang dari hal tersebut di dalam hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim, annahu naha an bai'il wala wa hibati. Beliau melarang dari apa? Ya, menjual wala dan menghibakannya. Andai kata ada yang berkata, sudah ini wala milik saya serahkan kepada kamu, saya hadiahkan. Ya, ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Sebab Nabi memberikan nas tetap. Ya. Innamal wala'u apa? Liman a'tab. Ya, sungguhnya wala itu bagi siapa yang membebaskan. Kemudian kata beliau, wala tawarasa baina ahli millataini. Ya, dan tidak ada saling mewarisi antara apa? Dua agama. Ya, antara dua agama. Tidak saling mewarisi antara muslim dan apa? Kafir. Dan kafir tidak mewarisi seorang muslim. Nah, ini yang dimaksud. Kemudian berikutnya, wala yarithu, ini pembahasan yang ke-11. Wala yarithul qatilu minal maqtul. Dan seorang yang membunuh itu tidak mewarisi dari siapa? Yang dibunuh. Nah, ini syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang kuat dari seluruh jalannya, la yarithul qatilu syai'a. Orang yang membunuh tidak mewarisi apa? Sama sekali. Dan ini disebut di dalam mawani al-irs, dari penghalang-penghalang yang menyebabkan seorang itu tidak boleh mewarisi. Salah satunya kalau dia apa? Kalau dia membunuh. Ya, baik. Ada pembahasan ke-12 di sini. Apakah seorang budak bisa mewarisi? Ini pembahasan disebut di dalam syarah oleh Syaukani. Disebut di dalam syarah. Ya. Maksudnya sekarang budak dia tidak bisa mewarisi tuannya. Ini jelas. Tapi sekarang antara sesama budak, apakah mereka bisa saling mewarisi? Ya. Bagi Syaukani rahimahullah, ya. Apa beliau memandang bahwa itu adalah hal yang mungkin kalau antara sesama budak. Walaupun ya, beliau mengisyaratkan bahwa sepakat, ada yang menukil kesepakatan bahwa dengan perbudakan atau perbudakan itu adalah hal yang menyebabkan seseorang tertahan, terhalang tidak mendapatkan apa? Warisan. Tapi di dalam masalah yang kita sebutkan antara sama budak, Asy-Syaukani memandang tidak ada masalah. Ya. Dan ini pendapat beliau di dalam masalah ini. Baik, selesai sudah pembahasan tentang apa? Tentang warisan. Nah, ini insyaallah kalau pembahasan tentang warisan mungkin kita kembangkan di waktu lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik nanti. Kemudian ada daurah khusus tentang apa? Ya, tentang warisan. Ya. Baik. Nah, ini kita juga belum siap sekarang ini. Ya, belum bisa temen kali-kali apa segala macam. Ya, tidak siap fasilitasnya. Ya, yang jelas mudah-mudahan di kesempatan lain insyaallah ada ustaz kita yang memberikan apa? Daurah di dalam masalah warisan ini. Ya. Kemudian yang terakhir di sini Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan tentang Kitabul Jihad Wasiyat. Ya. Kitab tentang jihad dan apa? Wasiyat. Asyar jama dari sirah. Sirah itu perjalanan. Nah, al-jihad, ya. Al-jihad, kalau dia dari kata al-juhud dan dia dari kata al-jahad, ya. Dua kata, ya. Yang menunjukkan makna berbeda. Kalau al-juhud, ya, dia apa? Bersungguh-sungguh di dalamnya. Kalau al-jahad, dia mencurahkan segala kemampuannya. Nah, maka ini dari sisi bahasa dan dari sisi istilah, ya, dimaklumi bahwa jihad itu adalah pengorbanan yang dilakukan oleh seorang hamba ya, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bentuk pengorbanannya kadang dalam bentuk harta, kadang dalam bentuk nyawa, dan kadang dalam bentuk tenaga. Ya. Kemudian jihad ini dia beraneka ragam di dalam syariat kita. Ya. Belasan bentuk dari bentuk jihad, tapi mungkin diglobalkan menjadi 4 perkara. Ya, jihad melawan diri sendiri, ada jihad melawan syaitan, ada jihad melawan apa? Arbabul fisq wal ma'asi, dan ada jihad melawan al-kuffar dan kaum munafikin. Ini 4 jihad. Ya. Ini dengan makna umumnya. Dan di sini Asy-Syaukani rahimahullah, beliau membahas jihad kaitannya dengan apa? Jihad memerangi orang-orang kafir. Harbi. Ini pembahasan khusus di dalam ahkam jihad yang diterangkan di sini. Sebab kalau bentuk-bentuk jihad yang lainnya, dia tidak terkait dengan pembahasan ahkam jihad ini. Ya. Misalnya jihad melawan diri sendiri. Jihad melawan diri sendiri yang mempelajari ilmu, beramal dengan ilmu, mendakwakannya dan bersabar. Ini pembahasannya di mana? Ya. Dia masuk dalam buku-buku tauhid, buku-buku tentang ilmu, kemudian masuk dalam buku-buku tentang adab. Jelas ya? Ya. Jihad melawan syaitan. Ya. Apakah dengan menolak syubhat atau dengan menolak syahwat? Ini pembahasannya di mana? Ya, tidak harus dalam masalah ahkam, kan begitu? Saya di sini hukum diterangkan tentang rincian ya, apa yang dilakukan di medan jihad itu. Ya. Dan ini subhanallah, dalam melihat bagaimana rincian perang di dalam Islam dan melakukan peperangan ini apa akan menambah keimanan seorang hamba dan akan menambah kecintaannya kepada agamanya. Ya, sebab tidak ada di dalam satu tuntunan agama pun yang sama dengan Islam di dalam syariat jihadnya. Dalam syariat apa? Ya, memerangi. Jelas ya? Ya. Dan inilah yang sering di apa gembar-gemborkan oleh sebagian orang, bahwa dalam Islam itu ada jihad, ada memerangi dan seterusnya. Ya. Dan mereka anggap itu sebagai kekerasan. Ya. Orang-orang yang menuduhnya pun, ya, mereka memaklumi bahwa mereka kalau dikatakan kekerasan, mereka yang paling ya, tidak ada aturan di dalam hari itu. Ya. Namanya seorang punya kekuatan, punya jati diri, berwibawa di depan musuh, itu adalah hal yang dituntut. Ya, supaya dia tidak digampangkan oleh orang lain. Ya. Dan tidak memudahkan orang yang zalim berbuat kezaliman terhadap dirinya. Karena itu wajar kalau dia punya persiapan-persiapan dari sisi kekuatan, dari sisi tenaga, dari sisi fisik. Ya, dan perlengkapan itu adalah wajar di dalam sebuah negara. Ya, sebuah negara ada persenjataannya, ya, dengan berbagai perangkat dan bentuk apa keamanannya. Itu adalah hal yang wajar untuk menjaga negara itu dan menjaga keamanannya. Ya, jelas ya, menjaga keamanannya. Kalau semua hal ini dikatakan sebagai kekejaman, ya, maka tidak ada maslahat yang muncul. Ya, inilah penafsiran sebagian orang. Dia mengambil kata-kata yang sebenarnya hanya ingin membakar kebencian orang saja. Ya, bukan kata-kata yang dia berbicara dengan akal sehat orang tersebut. Ya. Maka ini diperhatikan kaidah dalam memijak, dalam melihat. Seorang itu ketika mendengarkan ucapan-ucapan, dia tidak terpengaruh dengan kalimat-kalimat yang datang atau dengan retorika di dalam penyampaian. Tapi dia melihat bobot dari apa yang disampaikan. Yang penting dilihat bobot dari apa yang disampaikan, kebenaran apa yang disampaikan. Itu yang dia pelajari. Ya. Adapun retorika, retorika itu dimiliki oleh seluruh lapisan manusia, bahkan dimiliki oleh orang-orang kufar. Bahkan Fir'aun adalah orang yang paling hebat di dalam apa? Ya, berretorika dan berdebat. Ya. Bayangkan saking hebatnya, ya, dia harusnya sudah KO, tapi masih bisa bicara. Ya, ya, kisahnya dalam Al-Quran. Ya, tukang sihirnya semua masuk Islam, bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengakui kebenaran apa? Nabi Musa. Kalah tukang sihirnya. Harusnya apa Firaun? Sudah KO kan harusnya. Ya, tapi Subhanallah masih bisa bicara. Apa dia katakan? Sungguhnya kalian ini, ya, sungguhnya Nabi Musa ini, inilah sebenarnya pembesar kalian yang mengajari kalian sihir. Ya. Jadi cukup dengan kalimat ini, ya, bawahannya sudah bisa apa? Bisa dia pegang lagi, dia kendalikan lagi. Ya. Dan ini retorika yang seperti ini, dari uslubnya Firaun, ini Subhanallah ditekuni oleh sebagian orang. Ya. Ditekuni oleh sebagian orang. Ya. Dan menjadi masalah kalau retorika yang seperti ini dibawa di dalam berdakwah di jalan Allah. Ini yang repot. Ya. Sebab dia mengambil hal-hal uslub yang menggambarkan hanya mencari pendukung, yang mencari pengikut saja, tidak menggambarkan keikhlasan. Ya. Tidak menggambarkan dakwah itu ilallah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula dalam seluruh hal yang lainnya yang berkaitan dengan kemaslahatan, ya, umat di dalam pengaturan, ya. Pengaturan itu sifatnya siasa di dalam bahasa syariat kita, dia siasa. Ya, orang sekarang namakan dengan kata politik. Ya, tapi politik itu ini sebuah kata di masa ini yang bisa bermakna baik dan bisa bermakna apa? Bermakna jelek. Ya. Tapi kalau siasa, dia adalah hal yang bermakna apa? Ya, bermakna baik di dalam asal penggunaannya. Sebab siasa itu adalah dia mengatur, ya, mengatur masyarakat, ya, dengan aturan-aturan yang membuat mereka baik dan membuat mereka apa? Sejahtera. Itulah siasa. Ya. Dan agama ini seluruh tuntunannya dia mengatur kesejahteraan apa? Kesejahteraan manusia. Ya, jelas ya. Karena itulah kalau ingin, ya, dikatakan yang masuk di dalam siasa syar'i itu harusnya para ulama yang terdahulu di dalamnya. Sebab mereka yang paling mengerti apa? Paling mengerti maslahat umat. Paling mengerti maslahat umat. Ya, karena itulah di penafsiran ayat ketika disebutkan ulul amr, maka disebutkan umara dan siapa? Ulama. Sebab memang ini dua posisi yang sangat penting di dalam pengaturan apa? Pengaturan umat. Umara dengan keahliannya di dalam mengatur, ya, yang sifatnya keduniaan, dan al-ulama keahliannya di dalam mengatur yang sifatnya apa namanya, akhirat dan aturan umum yang memperbaiki dunia. Iya, jelas. Maka ini adalah hal yang penting untuk dicermati dan diperhatikan. Ya, dan ada buku-buku khusus ditulis dalam masalah siasa syariah, seperti kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah As-Siyasa Syariah. Ini subhanallah kitab yang sangat agung. Ya, bahkan sebagian para ulama, ya, membaca buku ini kepada sejumlah penguasa. Di majelis para penguasa dibacakan buku Ibn Taimiyah ini. Ya, sebab memang ini membuka wawasan tentang, ya, kepemimpinan sejati dan bagaimana siasa syariah. Ya, demikian pula buku Ibn Al-Qayyim rahimahullah, At-Turuq Al-Hukmiyah. Ini luar biasa buku beliau. Di dalam menjelaskan tentang siasa, tentang peradilan, ya, dan selainnya. Ya, dan banyak lagi buku-buku yang ditulis oleh para ulama. Ya, ada buku-buku khusus memang di dalam masalah pemerintahan, ya, di dalam masalah pengaturan, ya, kemudian bahkan ada kadang buku khusus, ya, kadang diutus tentang masalah hubungan dengan negara yang lain, ya, adanya utusan-utusan, duta-duta besar yang dikirim, ya, khusus buku yang menjelaskan tentang apa, tentang masalah ini. Ini menunjukkan lengkapnya syariat kita di dalam menjelaskan dan mengatur tuntunan. Ya, baik. Maka ini secara umum, ya, pembahasan yang berkaitan dengan masalah apa? Berkaitan dengan masalah jihad. Ya. Di sini dikatakan oleh Syaukani rahimahullahu taala, ya, al-jihadu fardu kifayah. Ini hukum jihad. Al-jihadu fardu kifayah. Jihad itu fardu kifayah. Ma kulli barrin wa fajir. Bersama setiap orang yang bar, yang baik, wa fajir, dan setiap orang yang fajir. Idza adinal abawan, apabila kedua orang tua apa? Mengizinkan. Ya. Di sini beliau terangkan sejumlah perkara. Yang pertama tentang hukum jihad. Kata beliau, al-jihadu fardu kifayah. Ini hukum asal dari jihad. Ya, jihad melawan orang-orang kafir, hukumnya apa? fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Ya. Dan dimaklumi ya, fasih wajibnya jihad itu. Fasih pengwajiban jihad. Asalnya di fasih Mekah kaum muslimin dilarang berjihad dengan apa? Dengan tangan secara fisik terhadap orang-orang kafir. Ini di fasih Mekah. Setelah pindah ke Madinah, maka mulai diizinkan berjihad, tapi sebatas orang yang dizalimi. Ya. Udina lilladina apa? Yuqataluna bi annahum dulimu. Ya, telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi, ya, untuk membalas sebab mereka apa? Dizalimi. Ini tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga, diizinkan jihad itu hanya sebatas orang-orang yang dekat saja. Ya. Waqatilul ladina yalunakum minal kuffar. Ya, dan perangilah siapa yang berada di sekitar kalian dari orang-orang kafir. Kemudian setelah itu fase berikutnya dibuka seruan jihad itu secara umum. Ya. Dan sudah menjadi apa namanya? Ketentuan untuk para sahabat sebab mereka sudah terpenuhi syarat-syarat. Maka ini fase-fase jihad. Dan di fase jihad ini ya, tidak dikatakan bahwa ya, tiga fase sebelumnya sudah terhapus hukumnya. Yang ada cuma apa? Cuma berperang saja. Ini keliru. Tapi dikatakan bahwa tahapan-tahapan jihad ini sesuai dengan kondisi dan keadaan apa? Kaum muslimin. Kalau di kondisi kaum muslimin punya kekuatan, maka jihad dengan fisik itu lebih afdal. Tapi di kondisi kaum muslimin lemah, maka jihad dengan hujjah dan keterangan itu lebih apa? Lebih afdal. Hujjah dan keterangan itu lebih afdal. Ini apa namanya? Kaidah dalam permasalahan. Siapa yang memahaminya, maka insyaallah taala dia akan ringan untuk mengetahui kesalahan ya sejumlah orang di masa ini yang keliru persepsinya terhadap apa? Terhadap pemahaman jihad. Ya, yang dia pikir bahwa jihad itu hanya secara fisik saja, semuanya dengan senjata saja. Ini keliru dalam memahami jihad. Ya. Bahkan jihad dengan senjata itu kadang tidak disyariatkan pada masa yang apa? Ya, tidak memungkinkan kaum muslimin untuk menegakkan jihad yang seperti itu. Jelas ya? Baik. Karena itu Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Albani dan selainnya mengatakan bahwa ini masa kaum muslimin lemah. Siapa yang menyuruh kaum muslimin untuk menegakkan jihad, maka ini adalah berarti dia menyuruh kaum muslimin untuk jatuh di dalam kebinasaan. Ya. Jatuh di dalam kebinasaan. Dan ini adalah hal yang dimaklumi. Ya. Tapi bukan artinya ucapan mereka menggugurkan jihad. Tidak. Tapi mereka berucap seperti itu melihat keadaan saat ini. Melihat keadaan apa? Saat ini. Dan keyakinan kaum muslimin pasti akan tetap menegakkan apa? Jihad. Akan datang masanya. Mereka akan tetap menegakkan jihad. Sebab ini dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian pembahasan yang kedua, kewajiban jihad bersama penguasa. Ya. Kewajiban jihad bersama penguasa. Baik, sebelum saya lanjut, jihad hukum asalnya adalah apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah artinya wajib kalau telah ditegakkan oleh siapa? Jumlah kaum muslimin yang telah cukup. Tapi para ulama mengatakan bahwa jihad menjadi fardu ain pada empat keadaan. Keadaan yang pertama, apabila imam kaum muslimin memerintah untuk berjihad. Imam kaum muslimin memerintah untuk apa? Berjihad. Ya, kalau ada perintah dari imam kaum muslimin, ini hukumnya wajib. Ya, bukan menjadi apa? Bukan menjadi fardu kifayah. Ya. Oh, sudah ada yang berangkat, saya enggak usah ikut. Tidak. Tapi ini wajib bagi seluruhnya, kecuali siapa yang punya udzur. Jelas ya? Nah, dalil tentang wajibnya adalah hadits Ibnu Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza stumfirtum famfiru." Apabila kalian diminta untuk berangkat perang, maka berangkatlah kalian. Ya. Ini istimfar, diminta untuk berangkat datangnya dari penguasa. Jadi kapan penguasa memerintah, maka wajib untuk apa? Berangkat berperang. Ini yang pertama. Kondisi jihad menjadi fardu ain. Yang kedua, jihad menjadi fardu ain apabila telah berjumpa dua pasukan. Telah berjumpa apa? Dua pasukan. Berjumpa kaum muslimin dengan apa? Kaum kufar dalam sebuah peperangan. Ya, maka di kondisi tersebut tidak boleh ada dari pasukan kaum muslimin mundur, wajib dia bersabar menghadapi apa? Orang kafir. Walaupun asal jihadnya adalah sunnah. Asalnya adalah jihad bukan fardu ain, asal jihadnya. Tapi begitu sudah berjumpa dua pasukan, maka ini tidak boleh apa? Tidak boleh mundur, harus bersabar. Iya, harus bersabar. Karena itu diancam di dalam surah Al-Anfal apa tentang orang yang berpaling ketika berjumpanya dua pasukan. Wa may yuwallihim yawma idzin dubarahu illa mutaharrifan aw mutahayyizan ila fi'ah. Iya. Siapa yang membelakangi ya pada hari itu ketika berjumpanya dua pasukan kecuali orang yang hanya sekedar apa? Membelok sedikit atau dia bergabung dengan pasukan induk. Ya, ini strategi perang. Mundurnya hanya boleh untuk ini saja. Ini dalam bentuk apa? Strategi. Tapi kalau dia mundur untuk selain itu, maka disebutkan siksaan yang pedih bagi siapa yang melakukannya. Itu wajar ya dalam strategi perang. Misalnya pasukan berperang begini, kemudian diberikan inisiatif dia membelok ke arah gunung dan menghantam ke bawah misalnya. Ini trik dari trik peperangan. Atau masuk pasukan cabangnya dia mundur ke pasukan induk untuk ya melakukan penyerangan apa dengan strategi yang telah ditentukan. Dan ini adalah hal yang dimaklumi. Ya, sepertinya tidak ada masalah. Tapi kalau dia mundur lari dari peperangan, umat Islam itu tidak dididik untuk menjadi apa? Ya, penakut dan menjadi ya orang yang berkhianat. Ketika saudaranya yang lain sedang berada di situ, dia tiba-tiba lari. Ya. Dan ini akan membahayakan apa? Membahayakan pasukan dan akan menjatuhkan kaum muslimin dalam kebinasaan kalau ada yang seperti itu. Ya, karena itu dari awalnya orang yang berangkat jihad itu tidak diikutkan orang-orang yang seperti itu. Ya. Orang-orang yang suka menggembosi, ya kalau jalan, wah hati-hati ini apa namanya? Kita bisa berbahaya, bisa ini. Banyak cerita di jalan. Ya. Yang seperti ini tidak boleh ikut. Demikian pula orang yang apa? Menjatuhkan semangat kaum muslimin. Dia berangkat, wah ini pasukan kita terlalu berat kelihatannya ini. Kita enggak sanggup menghadapi. Ya. Nah, makanya seperti ini tidak boleh diikutkan. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, jadi yang kita keberapa tadi? Yang kedua. Kemudian yang ketiga, apabila kaum muslimin diserang oleh orang-orang kafir, maka ini wajib untuk apa? Menghadapinya. Bukan menjadi fardu kifayah, tapi fardu ain. Kaum muslimin harus membela diri. Nah, kemudian di keadaan yang keempat itu disebutkan ya oleh Syekh Ibnu Utsaimin diambil dari kata fardu ain. Apa fardu kifayah? Fardu kifayah itu ya kalau sudah ada yang menegakkan maka dia menjadi apa? Ya, dia kalau sudah ada yang menegakkan maka gugur kewajiban terhadap apa? Selainnya itu fardu apa? Fardu kifayah. Artinya kalau belum ada jumlah yang cukup menegakkan tetap menjadi apa? Fardu ain. Misalnya ada satu ya di pasukan ini ada sebagian dari perkara yang memiliki keahlian di bidang itu hanya orang-orang khusus. Dan di dalam sebuah operasi jihad, maka itu diperlukan. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang khusus ini. Maka ini menjadi wajib ain baginya. Walaupun yang lainnya adalah apa? Ya, wajib kifayah. Jelas ya? Ini yang dimaksudkan. Ini empat keadaan. Ya, kemudian jihad dari empat keadaan yang saya sebutkan itu nampak bahwa jihad bisa dibagi menjadi dua. Jihad melawan orang kafir secara fisik bisa dibagi menjadi apa? Menjadi dua. Yang pertama adalah jihadul hujum. Ya, yang kedua adalah jihad ad-dafa' atau jihad al-mudafa'. Yang pertama adalah jihadul hujum, jihad menyerang. Yang kedua adalah jihad membela diri. Jihad apa? Membela diri. Nah, kalau jihadnya adalah jihad menyerang, maka disinilah disyaratkan syarat-syarat. Ya, diberikan apa? Syarat-syarat. Syarat yang pertama ada tiga syarat disebut oleh para ulama. Syarat yang pertama disebut oleh Syaukani di sini. Ma'kul libarin wafajir. Dia berjihad bersama setiap pemimpin, setiap penguasa. Penguasanya baik atau penguasanya tidak baik. Dia orang yang salih maupun tidak salih. Yang penting dia penguasa. Ya, dia adalah apa? Pemimpin. Sebab yang menentukan ya, keputusan dilakukan jihad, ditegakkan jihad menyerang, ini adalah murni inisiatif dari siapa? Pimpinan negara. Kalau pimpinan negara yang memerintah, maka jihad ditegakkan. Ya. Kalau mereka tidak menegakkannya, maka itu memang bukan wewenang selain dari pemerintah. Jelas ya? Bukan wewenang alim ulama, bukan pula wewenang masyarakat, tapi dia wewenangnya siapa? Wewenang penguasa. Sebab Nabi memberikan wewenang mutlak untuk mereka. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal imamu junnah yuqatalu min wara'ihi." Sungguhnya imam itu adalah tameng. Dilakukan peperangan di belakangnya. Ini nas tegas bahwa peperangan harus dilakukan di mana? Di bawah kepemimpinan seorang imam. Di belakang kepemimpinan seorang imam. Jadi kapan imamnya tidak menegakkan perang, maka itu antara dia dan antara Allah. Kalau dia punya kewajiban dia tidak tegakkan, maka itu antara dia antara Allah. Ya, kalau memang tidak mampu menegakkannya, maka ini adalah udur dan termasuk kebijaksanaan dan amalan saleh. Ya, dari pemimpin ini melihat kemaslahatan umat. Ya, tapi harusnya dia mengarahkan umat dan memperbaiki umat supaya bisa menegakkan apa? Ya, jihad ini yang merupakan tonggak kemuliaan agama dan kemuliaan kaum muslimin. Jelas ya? Baik. Ini syarat yang pertama. Jadi syarat yang pertama dalam jihad menyerang harus bersama apa? Setiap pemimpin. Ya. Dan tidak disyaratkan pemimpin itu harus saleh, tidak disyaratkan. Ya. Sebab ini terkait dengan apa? Terkait dengan agama dan dunia kaum muslimin sekaligus. Ya. Maka tidak disyaratkan dia harus saleh di dalam agamanya. Baik. Ma kulli barrin wa fajir. Kemudian syarat yang kedua dari syarat jihad menyerang, kaum muslimin punya kemampuan. Kaum muslimin harus punya apa? Punya kemampuan. Kapan dia tidak punya kemampuan, kapan mereka tidak memiliki kemampuan, maka tidak disyariatkan jihad itu atas mereka. Dan dimaklumi ya, bagaimana kaum muslimin di Mekah. Ya. Mereka tidak disyariatkan berjihad dengan tangan secara fisik. Bahkan dilarang di fase Mekah. Ya, bukan saja tidak disyariatkan, bahkan dilarang. Allah firman di dalam surah An-Nisa, "Alam tara ila alladziina qila lahum kuffu aydiyakum." Tidakkah kalian lihat kepada orang yang dikatakan kepada mereka, "Tahanlah tangan-tangan kalian. Wa aqimus shalaata wa atuz zakah." Keluarkan, tegakkan salat dan keluarkan zakat. Jadi perintah untuk menegakkan salat, mengeluarkan zakat, di perintah untuk menahan tangan. Enggak boleh berjihad dengan apa? Dengan tangan. Ya, ini ibrah yang sangat berharga. Ya, harusnya dicermati oleh sebagian anak-anak muda di masa ini, ya, yang telah mencoreng apa wajah kaum muslimin dengan perbuatan-perbuatan teror yang mereka lakukan dan mereka namakan sebagai bentuk jihad. Ya, jelas ya, itu bukan dari jihad. Mana kemampuan di dalam melaksanakannya? Ya, jelas. Kemudian tidak ada dalam proses jihad itu yang dikatakan bunuh diri. Ya. Para sahabat itu berperang bukan untuk bunuh diri. Ya. Tapi mereka berperang untuk meninggikan agama. Meninggikan apa? Agama. Ya. Karena itu, ya banyak dari yang berperang, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, semuanya mereka apa? Ya, selamat. Karena memang mereka berperang bukan untuk bunuh diri. Ya. Jelas ya? Makanya harus dicermati, diperhatikan. Ya. Kaum muslimin ketika berada di Mekah, mereka dizalimi oleh orang-orang kufar. Mereka bersabar. Ya, kenapa dari mengatakan sudah kita sikat saja. Ya. Walaupun mereka banyak, kalau kita mati mati syahid. Ya. Kenapa dari berpikir seperti itu? Ya. Demikianlah ketentuan dan apa? Syariat bahwa jihad harus dibawa apa? Kepemimpinan dan harus ada kekuatan. Nah, itu baru dikatakan jihad. Ya, sebab jiwa seorang muslim itu berharga. Ya. Dan diarahkan kepada hal yang paling bermanfaat. Maka kapan sesuatu itu tidak ada manfaatnya, tidak menghasilkan manfaat, maka itu pasti tidak disyariatkan dalam agama kita. Itu kaidah tetap. Iya. Jelasnya? Maka adanya apa yang biasa kita saksikan dan biasa kita dengarkan dari bentuk-bentuk perbuatan terorisme yang mengatasnamakan jihad, Makanya dari kekeliruan sebagian dari umat Islam. Salah memahami. Ya, bagaimana? Ya, tuntunan agama. Ya. Dan repotnya lagi, mereka di sini berkelahi dengan pihak yang lainnya. Dari kalangan kaum munafikin, orang-orang yang memang ya mencari celah untuk menjelekkan kaum muslimin. Ya, sehingga mereka mengatakan, nah itu bagaimana jihad ini? Bagaimana Islam itu? Bagaimana jeleknya? Ya. Subhanallah. Itulah di masa fitnah. Seseorang itu perlu mempelajari bagaimana ilmu agama. Ya. Bagaimana tuntunan agama sebenarnya. Supaya dia kokoh di atas tuntunan. Ya. Kokoh di atas apa? Tuntunan. Ya. Dia tidak terhempas oleh banyaknya fitnah yang terjadi. Ini menghantam, menghujat. Ya. Orang yang di atas ilmu agama, dia akan kokoh. Walaupun ya orang berbicara ini, berbicara itu, ya ada angin berhembus dari arah sini dan dari arah sana, dia tetap tegar, ya tidak terpengaruh. Nah, inilah apa keistimewaan orang yang memiliki pemahaman agama. Ya baik, jadi itu syarat yang kedua, harus dengan apa? Kekuatan. Kemudian syarat yang ketiga, disyaratkan kaum muslimin mempunyai wilayah kekuasaan. Sebab sepakat para ulama, jihad itu disyariatkan ketika di mana? Ketiga di Madinah, setelah kaum muslimin memiliki wilayah kekuasaan. Iya, setelah kaum muslimin memiliki wilayah kekuasaan. Dan wilayah ini, inilah hal yang diperlukan di dalam menyusun kekuatan, di dalam mengatur barisan, ya dan seterusnya. Ya, maka ini yang disebut dengan nama jihad apa? Jihad al-hujum, jihad menyerang. Ya, kalau jihad membela diri, ya, namanya saja membela diri. Kalau dia diserang, maka dia apa? Membela dirinya. Dan kalau dia mati dalam membela dirinya, maka dia dihitung apa? Mati syahid. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam sejumlah hadis. Ya. Baik. Apakah ada syaratnya di dalam jihad membela diri? Ya. Secara umum, memang tidak ada syaratnya. Karena itu Syekhul Islam berkata, ya, la yushtaratu fihi ayyu syart. Tidak disyaratkan di dalamnya syarat apapun. Tidak disyaratkan syarat di dalamnya apa? Syarat apapun. Ya, tapi ini pembahasan dari Syekhul Islam rahimahullah. Ini adalah sebuah pembahasan umum. Kalau masuk di dalam cabang-cabang permasalahannya, beliau sering menyebutkan syarat. Walaupun di dalam apa? Walaupun di dalam jihad membela diri. Ya, karena itu para ulama sebutkan, di masa yang kaum muslimin diperang, diperangi oleh orang kufar, dan masih memungkinkan jihad itu ya diatur dan dipimpin oleh penguasa, maka asalnya apa? Tetap di bawah kepemimpinan seorang penguasa. Nah, kemudian kemampuan itu juga penting. Sebab kalau dia membela diri dan akan mengakibatkan mereka semuanya mati dan tidak punya kemampuan mereka dalam membela diri, maka lebih baik mereka berdamai daripada apa? Ya, semuanya mati dalam keadaan tidak membuahkan hasil. Maka kemampuan ini juga adalah hal yang dipertimbangkan. Ya, karena itu apa yang disebutkan tadi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ucapan global dari beliau pada kondisi apa namanya, pada asal masalah, pada asal masalah. Tapi di kondisi-kondisi tertentu itu harus ada penyebutan syarat-syarat sesuai dengan kondisinya. Nah, dari sinilah letak fikih di dalam agama. Dan letak pentingnya apa? Seseorang mengambil pertimbangan yang kuat dari ahlul ilm di dalam menegakkan sebuah jihad. Ketika seorang akan menegakkan jihad, maka harus ada dari para ulama yang apa? Yang memfatwakan tentang hal itu. Sebab ini bukan ijtihad apa? Para penuntut ilmu. Ya. Apalagi orang-orang yang pemula dalam menuntut ilmu. Ya, alim ulama saja, tidak semuanya memberi fatwa di dalam hal ini. Ini khusus untuk orang-orang yang rusuh dan sangat mumpuni dalam ilmu dan sangat mapan di atas ilmu. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam sebagian pembahasan beliau, ya beliau menyebutkan, ya, kata beliau, fal khulafatu al-bahthu fi misli hadhihi ad-daqa'iq min khawas min wadhifati khawas ahli al-ilm. Kata beliau kesimpulannya, ya, membahas dalam masalah-masalah detail seperti ini dalam pembahasan jihad, ini dari tugasnya orang khususnya para ulama. Ya, perhatikan ya, bukan seluruh para ulama. Khawas apa? Ahli al-ilm. Orang khususnya siapa? Para ulama yang membahasnya. Ya. Sebab memang banyak sekali ya rincian dan banyak hal yang harus diperhatikan di dalamnya. Nah. Baik, selesai ya pembagian jihad ini. Juga telah kita bahas kewajiban jihad bersama penguasa. Kemudian kata beliau, idza adinal abwan. Ini izin kepada orang tua untuk berjihad. Kalau jihadnya fardu kifayah, maka harus diizinkan oleh apa? Oleh orang tua. Tapi kalau jihadnya fardu ain, yang namanya fardu ain itu adalah kewajiban. Ya, itu adalah apa? Kewajiban. Jadi, izin kepada orang tua wajib. Fardu ain berangkat ke jihad yang fardu ain juga adalah apa? Adalah wajib. Yang mana yang didahulukan? Izin kepada orang tua, maslahatnya untuk orang tua saja. Jihad yang fardu ain maslahatnya untuk siapa? Untuk dia sendiri, untuk orang tuanya, dan untuk seluruh kaum muslimin. Karena itu yang didahulukan apa? Jihad yang wajib. Jihad yang wajib tidak perlu izin kepada apa? Orang tua. Ya. Ya, maksud saya sini tidak perlu kalau misalnya orang tua apa? Tidak mengizinkan, maka jihad untuk apa? Untuk fardu ain itu lebih didahulukan. Untuk lebih didahulukan. Baik. Kemudian kata beliau, ini pembahasan yang keempat tentang apa? Keutamaan jihad. Ya, kata beliau, wa huwa ma ikhlasin niyyah yukaffiru al-khataaya illa ad-dain wa yulhaqu bihi huququl adamiyyin. Ya, dan dia jihad ini bersama dengan niat yang ikhlas, ini menggugurkan dosa-dosa. Ya, ini salah satu dari keutamaan yang disebutkan dalam sekian hadis. Dan banyak lagi keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, dari keutamaan yang dia dapatkan di dunia maupun di akhirat. Dari hal yang menggugurkan dosa-dosanya, hal yang melapangkan rezeki dan kehidupannya. Kemudian hal yang mendatangkan berkah di dalam dirinya, hal yang menyebabkan dia dijamin di dalam sorga, hal yang menyebabkan dia di alam kubur aman dari fitnah kuburan, hal yang menyebabkan sakaratul mautnya diringankan. Ya. Kemudian, ya, apa yang disebutkan dari apa kenikmatan di dalam sorga yang dia dapatkan berupa bidadari maupun selainnya, ini adalah hal yang apa sangat menyejukkan dan motivasi yang sangat besar. Ya, bagi umat Islam di dalam menegakkan jihad. Ya, jelas ya? Karena itu wajar. Ya. Kalau kita membaca kisah-kisah sebagian para sahabat, ada yang meninggal di medan pertempuran dalam keadaan lebih 70 luka di mana? Di tubuhnya. Bagaimana dia bisa berperan dengan luka yang sedemikian banyak itu masih bisa bertahan? Ya. Kira-kira apa yang dia cari? Hah? Ya, mereka semuanya mencari surga. Semuanya mencari apa? Mencari sorga. Dan yang paling penting adalah apa? Untuk meninggikan agama. Ya harusnya kalau memang bukan meninggikan agama, mau bunuh diri saja. Ya kalau sudah luka ya sudah, lanjutkan saja. Kan begitu. Ya. Biar saya mati sekalian. Ya. Saya ingin berjumpa dengan bidadari. Ya. Kan begitu kan? Ya. Tapi subhanallah, mereka berperang sampai sedemikian rupa. Sebab memang asalnya berperang itu untuk meninggikan agama, bukan untuk bunuh diri. Ya, bukan untuk apa? Bunuh diri. Ya, baik. Kemudian, kata beliau, dia menggugurkan seluruh dosa, kecuali hutang. Sebab hutang ini adalah terkait dengan apa? Dengan makhluk yang lain. Terkait antara dia dan antara makhluk. وَيُلْحَقُ بِهِ حُقُقُ الْأَدَمِيِّينَ. Ya. Dan di misalkan, jadi masuk di dalam hutang ini juga, semua hak-hak anak Adam. Ya, jadi kalau ada yang punya hutang pada seorang, dia ini apa? Dia pertanggungjawabkan. Demikian pula apa yang terkait dengan hak anak Adam yang lainnya. Dia berbuat kezaliman apapun terkait dengan manusia yang lain, maka itu harus dia apa? Tetap dihisab pada hari kiamat. Dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Nah, hisab, ya adanya hisab, ini berlaku pada seluruh makhluk. Jangankan manusia, hewan saja, sebagian dari mereka, ya dikisas karena berbuat kezaliman kepada hewan yang lainnya. Dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'addunna al-huququ ila ahliha hatta yuqadu lis-syatil jalhai min syatil qarna." Sungguh setiap hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya sampai kambing yang patah tanduknya itu akan meminta pertanggungjawaban kepada kambing yang mematahkannya. Ya, perhatikan ya. Bagaimana hewan saja ya, dihisab, apalagi apa? Manusia. Ya. Yang hartanya, yang jiwanya, darahnya, kehormatannya adalah hal yang diagungkan di dalam agama. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, "Wala yusta'anu fihi bil musyrikin illa li darurah." Nah, dan tidak boleh mengambil pertolongan di dalam jihad terhadap kaum musyrikin kecuali kalau apa? Kecuali kalau darurat. Ini pembahasan ya, hukum pengambilan bantuan kaum musyrikin dalam jihad. Ya kalau misalnya kaum musyrikin diikutkan dalam jihad membantu kaum muslimin, boleh atau tidak? Hah? Nasyukani jelaskan. Dan ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama berfatwa tidak boleh. Ya. Dan sebagian para ulama berfatwa tentang bolehnya hal tersebut. Tentang bolehnya hal tersebut. Ya. Nah, apa yang disebut oleh Syukani di sini adalah hal yang baik. Yaitu diperbolehkan kalau apa? Ya, kalau darurat. Ya, kalau darurat. Nah, dibolehkan kalau darurat. Sebab Nabi SAW pernah mengabarkan bahwa kalian akan melakukan peperangan. Ya. Akan melakukan apa? Peperangan. Dan disebutkan di situ bersama dari mereka ada sebagian orang-orang kafir yang ikut berperang di situ dari kaum Rum. Ya, kalian akan melakukan suluh bersama Rum, berperang bersama mereka. Ya jelas ya. Dan kalian memerangi musuh dari belakang kalian. Jadi dikabarkan oleh Nabi menunjukkan bahwa di kondisi tertentu orang-orang kafir diikutkan di dalamnya, kaum musyrikin diikutkan di dalamnya, itu adalah apa? Itu adalah boleh kalau memang dilihat ada kemaslahatannya. Ada apa? Kemaslahatannya. Dan kaum muslimin aman dari pengkhianatan mereka. Aman dari apa? Pengkhianatan mereka. Nah, adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang Rasulullah bersabda kepada seorang musyrik, irji falan astaina bi musyrik, kembalilah ke engkau, saya tidak akan mengambil pertolongan dari seorang musyrik. Ini hadis adalah pada kondisi tertentu. Pada kondisi apa? Tertentu, bukan pada seluruh keadaan. Bukan dalam seluruh keadaan. Nah, baik. Inilah yang kemarin di pembahasan ini. Sebenarnya yang terlihat ya, pembahasannya adalah pembahasan fikih yang ma'ruf di kalangan para ulama. Ya, kemarin ketika terjadi kejadian di Saudi, ya, sehingga kejadian di Teluk itu dengan Irak dahulu, kemudian Amerika diberikan pangkalan di Saudi, bukan di Tanah Haram, bukan di Mekah dan di Madinah, tapi di mana? Ya, di tempat yang lainnya, yang tidak masuk di dalam Tanah Haram. Ya, maka sibuk orang membicarakan apa dan mengkritik para ulama di sana. Ya, kenapa diizinkan masuk ke mana? Saudi. Ini bentuknya mengambil apa? Ya, masalah adanya kerjasama dengan orang kafir dalam peperangan itu boleh dengan syarat-syaratnya, dengan apa? Ketentuan-ketentuannya. Dan di sini ada maslahatnya. Dan di sini ada apa? Maslahatnya. Inilah yang dikritik oleh sejumlah anak-anak muda, ya, sejumlah anak-anak muda yang akalnya itu belum lagi matang, ya, belum lagi matang. Jangankan matang, ingusnya saja belum bisa dia bersihkan. Ya. Kemudian ingin mengkritik ulama yang sudah putih rambutnya di atas keimanan dan ketakwaan, ya, di atas mempelajari ilmu dan memfatwakannya kepada manusia. Ya. Subhanallah, ribut di masa itu, ribut sekali. Ya. Tapi apa yang terjadi? Setelah itu aman negara. Ya, hilang sudah masalahnya, kembali aman, baru mereka sadar. Ya. Bahwa memang ulama ini, ya, tidak sembarangan mereka di dalam memberikan apa? Memberikan fatwa dan melihat kemaslahatan bagi umat. Ya. Demikianlah di masa fitnah itu. Seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, "Inna hadhihi al-fitnah idza aqbalat 'arafaha kullu 'alim, wa idza adabarat 'arafaha kullu jahil." Sungguhnya fitnah ini kalau datang akan diketahui oleh setiap orang yang berilmu. Orang yang berilmu baru fitnah terjadi, baru mau terjadi dia sudah tahu. Ini akan terjadi fitnah, penyelesaiannya begini dan begini. Tapi kalau jahil, nanti kalau fitnahnya sudah terjadi, ya, dalam menimbulkan berbagai kerusakan, oh baru dia tahu, oh rupanya sekarang lagi terjadi fitnah. Ya, demikian. Jelas ya? Maka di sini perbedaan antara ya, pandangan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Karena itulah rujuk kepada ulama, itu adalah hal yang merupakan kewajiban umat Islam. Ya, sebab para ulama itu memandang, kadang mereka memandang sesuatu dengan pandangan yang tidak bisa dipikirkan oleh siapa? Orang-orang yang tidak berilmu. Ya, tidak bisa dipikirkan oleh orang-orang yang tidak berilmu. Mereka memandangnya sangat jauh ke depan, yang mempertimbangkan berbagai kemaslahatan, sehingga keluarlah fatwa yang sangat baik untuk umat. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala tajibu, taif, kata beliau, wa tajibu alal jayshi ta'atu amirihim illa fi ma'siyatillah. Ini penjelasan tentang ketaatan kepada amir jihad. Ya. Jadi wajib untuk taat kepada siapa? Kepada amir, kecuali dalam maksiat. Kecuali dalam maksiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan hal ini dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man afani faqad afa Allah, man ata'a al-amir faqad ata'ani wa man ya'si al-amir faqad afani. Dan Nabi, siapa yang taat kepadaku, dia telah taat kepada Allah. Siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Siapa yang taat kepada amir, pimpinan jihad, dan amir ini bisa masuk ke dalam pimpinan umum dan bisa masuk ke dalam pimpinan apa? Jihad. Sebab amir ada dua macam. Ya. Ada amir umum, itulah yang disebut dengan nama Amirul Mukminin, kadang dibahasakan dengan bahasa imam. Ya. Imam kaum muslimin, kadang dibahasakan dengan bahasa khalifah. Ya. Jelas? Dan kadang dibahasakan dengan bahasa sultan. Ini apa? Pimpinan umum. Dan ada amir, dia amir khusus. Ya. Apakah amir? Ya, gubernur yang diangkat oleh pimpinan umum, atau dia amir bermana pimpinan perang, ya, yang hanya khusus dijadikan pimpinan di dalam sebuah operasi jihad, atau dia amir di dalam safar, di dalam apa? Di dalam perjalanan. Ya. Kalau amir di dalam safar, ini lain bentuknya. Yang terkait dengan pemerintahan adalah selain yang telah kita sebutkan tadi. Jadi ini pembahasan tentang amir-amir. Kalau ada yang paham ini, sudah dipahami tentang masalah amir ini, maka ini akan apa, menghilangkan sejumlah kekeliruan di dalam memahami seputar masalah kepemimpinan. Ya, seputar masalah kepemimpinan. Jadi imarah tidak keluar dari pembahasan ini. Jelas ya? Baik. Jadi siapa yang taat kepada amir, maka dia telah taat kepada aku, kata Nabi. Siapa yang bermaksiat kepada amir, maka dia telah bermaksiat kepada aku. Ya. Jadi pimpinan jihad itu harus ditaati. Ya, sebab itulah kemaslahatan. Ya, kalau dia ditaati, maka gimana kondisi pasukannya? Ya. Amirnya mau jalan ke barat, pasukan mau jalan ke timur. Ya. Amirnya inginnya strateginya, ya, pukulnya dari samping kanan, ya, pasukannya enggak mau. Ya, dia maunya dari depan saja. Ya. Dan ini tentunya apa? Ya. Tidak wajar. Itulah letak dan fungsi apa? Pemimpin. Ya. Dia adalah penentu kebijaksanaan, menyatukan hati dan menyatukan kekuatan. Iya, jelas ya. Karena itu disyaratkan pada pemimpin itu syarat-syarat yang dengannya bisa apa? Bisa menciptakan kemaslahatan bagi umat. Iya, dan ada etika-etika dari kepemimpinan, adanya yang mendampinginya, kemudian siapa yang menjadi teman bermusyawarahnya, ya, dan seterusnya. Itu semuanya ditentukan di dalam syariat kita. Baik, kemudian kata beliau, alaihi musyawaratuhum warizqu bihim wa kaffuhum 'anil haram. Dan wajib atas amir ini, ya, ini penjelasan tentang amirnya. Tadi kewajiban atas siapa? Para pasukan. Ini sekarang kewajiban terhadap siapa? Si amir. Si amir ini ada etika yang hendaknya diperhatikan. Yang pertama, dia wajib musyawarah. Ya, dia wajib apa, amir ini dia musyawarah dengan apa? Dengan pasukannya. Wasyawirhum. Ya, dan ambillah musyawarah dari mereka. Ya. Dan bermusyawarah ini adalah hal yang indah, hal yang bagus. Wasyawirhum fil amr. Ya, bermusyawarah kalian dalam perkara apapun. Ya, dengan adanya musyawarah, maka ini akan apa? Memberikan kesimpulan yang lebih baik. Ya, kesimpulan yang lebih baik. Ya, tapi penentuan secara mutlak dipegang oleh siapa? Dipegang oleh amir. Kemudian kata beliau, warif kubihin, dan dia wajib berlemah lembut kepada siapa? Kepada pasukannya. Ya, di dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafiqa bihim farfuq bih. Ya Allah, siapa yang apa memegang sebuah perkara dari umatku, ada memimpin sebuah perkara dari umatku, lalu mereka berlemah lembut di dalamnya, maka berlemah lembutlah kepadanya. Ya. Dan sebaliknya, wa man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih. Ya Allah, siapa yang ada yang memegang kepemimpinan dari umatku, kemudian mereka memberatkan umatku, maka beratkanlah dia. Ya. Maka di sini kewajiban seorang pemerintah, seorang pimpinan itu harus berlemah lembut, ya, kepada rakyatnya dan mengarahkan mereka kepada rakyatnya atau kepada pasukannya dan mengarahkan mereka kepada hal yang terbaik. Kemudian waqafuhum 'anil haram. Ya, dan dia harus jaga. Dia harus menjaga apa? pasukannya jangan sampai mendekati hal yang haram. Ya. Jangan sampai dia mendekati hal yang haram. Ya, sebab mendekati hal yang haram, apalagi dia dalam sebuah ibadah, ini adalah sebab turunnya kekalahan. Dan dosa dan maksiat itu adalah sebab apa? Sebab datangnya musibah dan malapetaka. Karena itu hendaknya dia jaga pasukannya jangan sampai mendekati hal-hal yang diharamkan. Nah, ya, maka tidak boleh dia melakukan keharaman. Pasukan, ya, ikut di dalam jihad, ya, dia melakukan hal yang diharamkan, ini ditegur. Ya, apalagi kalau dia ikut berjihad dan dia dalam keadaan berbuat apa? Kesyirikan, ya, memohon kepada selain Allah, ini lebih besar lagi daripada apa? Daripada dosa besar. Ya. Nah. Kemudian kata beliau, wa yushra' lil imam idza arada ghazwan ay yaktuma halahu aw yuwarriya bighairi ma yurid. Ya. Disyariatkan bagi seorang imam kalau dia ingin melakukan peperangan, dia menyembunyikan keadaannya. Ini dari strategi perang, ya. Ya, jangan dia ingin memerangi, misalnya dia cerita, nah, sini, wah, kita akan serang ini, serang itu, serang ini. Ya, jelas, ya? Ya. Belum lagi dia lakukan, sudah bocor. Ya, rahasia. Nah, sudah ada persiapan dari musuh misalnya. Baik. Kemudian kata beliau, wa yuwarriya bighairi ma yurid. Demikian pula dia melakukan tauriyah. Dia melakukan tauriyah. Ya, tauriyah ini, ya, dia mengesankan melakukan sesuatu padahal yang diinginkan dengannya apa? Sesuatu yang lain. Itu tauriyah namanya. Jelas, dan ini disyariatkan di dalam peperangan. Ya. Di dalam hadis Ka'ab bin Malik diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau berkata bahwa Nabi kana idza arada ghazwatan warra bi ghairiha. Beliau kalau ingin melakukan peperangan, beliau melakukan tauriyah seakan-akan beliau ingin peperangan di tempat lain. Jelas, ya? Baik. Ini dari strategi perang. Ya, dari siasat jihad. Kemudian kata beliau, wa yubki al-uyun. Demikian pula dia mengirim mata-mata. Ya. Mengirim apa? Mata-mata. Ini juga dari strategi. Ya. Sebab dengan diketahuinya keadaan musuh sebelum berjumpa dengannya, ini akan lebih memudahkan kemenangan untuk siapa? Untuk kaum muslimin. Ya. Sama dengan tauriyah, ya. Walaupun musuh tidak diberitahu, ya, kemudian diserang secara tiba-tiba, ini lebih banyak maslahatnya untuk kaum muslimin. Pertama, kemenangan cepat didapat. Kemudian yang kedua, itu akan mempersedikit korban dari apa? Dari kaum muslimin. Sebab yang dimaksudkan memang bukan untuk mengorbankan, ya, dari sisi asalnya, tapi untuk apa? Meninggikan kalimat Allah di atas muka bumi. Itu masuk asal dari jihad. Kemudian kata beliau, wa yastatli al-akhbar. Demikian pula dia berusaha mengambil berita. Sama, ya, dia mengirim, ya, pasukan atau mengirim mata-mata dan dia apa? Dia mencari berita. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Jabir riwayat Bukhari Muslim di perang Ahzab, di perang Khandaq, beliau berkata, "Ya, bi khabaril qaum." Ya, siapa di antara kalian yang mendatangkan apa? Berita. Ya. Dari pasukan, dari musuh. Nah, maka berdirilah seorang sahabat dalam kisah yang masyhur, kemudian mendatangkan apa? Ya, menjadi mata-mata dan mendatangkan berita untuk kaum muslimin. Baik. Kemudian kata beliau, wa yurattibal juyush, dan wajib atas imam untuk menyusun apa? Menyusun pasukan. Wa yattakhidh ar-rayat wal alwiyah, atau apa? Ya, wal alwiyah, dan dia memasang rayat, bendera-bendera, dan memasang liwa. Ya. Ya. Ya, rayat dan liwa mirip sama, ya. Bendera atau umbul-umbul yang melambangkan apa? Melambangkan pasukannya, ya, supaya diketahui pasukan ketiga. Dan ini tentunya, ya, di dalam pengaturan ini dipahami, ya, fungsi dari bendera ini, ya, supaya diketahui di mana pasukan induknya, di mana ketika dia berperang dia jangan salah memerangi, ya, seperti di sana adalah pasukan mereka, apa adalah teman sendiri, kemudian akhirnya dia salah, dia keliru dalam hal itu. Ini dalam kondisi-kondisi tertentu diperlukan. Jelas, ya, karena itu di perang Hunain, ya, setelah kaum muslimin, ya, dan juga di perang Uhud, ya, setelah apa adanya sebagian kesalahan yang terjadi, maka cara mengumpulkan kaum muslimin dengan cara apa? Melihat kepada bendera supaya diatur kembali pasukannya. Nah, dan ini bukan strategi mutlak ya. Ini dilihat dan dipertimbangkan oleh siapa? Pemimpin. Ya, mengatur pasukan itu penting ya, untuk diarahkan sesuai dengan apa yang maslahat untuk mendapatkan kemenangan. Kemudian kata beliau, wajibud da'watu qabla al-qital ila ihda thalath khisal. Dan sebelum memerangi wajib untuk mendakwahi. Ya, diajak kepada tiga hal. Nah, ini perhatikannya syariat dari jihad. Jadi ya, jihad menyerang, tidak boleh langsung menyerang orang kafir sebelum apa? Dilakukan fase-fasenya. Yang pertama disuruh, ya, dia disuruh kepada tiga hal. Apakah dia menerima keislaman, diajak dulu masuk Islam. Ya, kalau dia terima, mereka adalah saudara kita. Kalau mereka tidak terima, maka diminta mereka membayar jizyah. Ya, mereka tunduk di bawah kaum muslimin, membayar upeti kepada kaum muslimin setiap tahunnya. Kalau mereka tidak terima, maka diperangi. Maka dia apa? Diperangi. Ya, tetap diajak. Dan ini menunjukkan bahwa jihad ini adalah dakwah di jalan Allah. Dia adalah apa? Bentuk dari apa? Dari dakwah, mengajak kepada agama. Berarti dia adalah salah satu wasilah dari wasilah apa? Wasilah dakwah. Jelas ya? Kalau dia adalah sebuah wasilah dari wasilah dakwah, berarti dia bukan apa? Dia bukan gaya. Ya. Bukan gaya. Bukan tujuan utama. Ya. Jadi kalau wasilah, kapan wasilah tersebut tidak bermanfaat, maka harus dicari wasilah yang lain. Jelas ya? Nah, ini penyebutan akar masalah namanya. Supaya kita tahu, akar jihad itu pensyariatannya apa? Jangan dipahami bahwa dia adalah apa? Adalah gaya. Sebab kalau gaya, itu tidak bisa diganti. Ya. Jelas? Tapi kalau dia wasilah, wasilah itu adalah pengantar untuk mewujudkan sesuatu. Ya. Mungkin itu yang dipakai, mungkin dipakai selainnya. Mungkin yang dipakai adalah apa? Selainnya. Iya. Dan dalil tentang hal ini harus disuruh kepada tiga perkara sebelum diperangi. Ini adalah hadis yang masyhur dari hadis Buraidah diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jaisin aw sariyatin aw sahu fi khaffatihi bi taqwallah wa man ma'ahu minal muslimina khairan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ya, beliau mengangkat seorang amir terhadap pasukan, ya, pasukan besar maupun syariah ataupun pasukan kecil, ya al-sahu fi khaffatihi, maka Nabi memberikan nasihat khusus pada mereka, wasiat khusus untuk bertakwa kepada Allah, dan demikian pula siapa yang bersamanya dari kaum muslimin. Kemudian setelah itu Nabi berkata, ubtu bismillah, berperanglah kalian dengan nama Allah. Diingatkan semuanya dengan apa? Nama Allah. Supaya pasukan ini jangan bersandar pada dirinya, merasa punya kekuatan. Harus diingatkan dengan nama Allah. Fi sabilillah, di jalan Allah. Diingatkan maksud dari jihad adalah fi sabilillah. Qatilu man kafara billah, ya perangilah orang yang kafir kepada Allah. Ughzu, perangilah. Wala tagullu, wala tabdiru, wala tumathilu, wala taqtulu walidan. Dan jangan kalian melakukan gulul, merampas apa? Mencuri rampasan perang. Dan jangan kalian melakukan qadar, berkhianat. Ya. Dan jangan kalian melakukan tamsil. Ya, tamsil ini ya, dia memotong-motong apa? Musuh. Apakah dia cacatkan ya, dia lukai mukanya misalnya, dia potong-potong sana sini ya, dia potong tangan dan kakinya, dia potong kupingnya, dia potong ininya. Ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Dan ini tidak ada di dalam apa? Di dalam peperangan umat Islam, di dalam syariat mereka. Tidak ada. Yang ada, ya, sifat yang seperti ini hanya diketemukan di kalangan apa? Orang-orang kufar. Ya, jangankan dipotong-potong. Ya. Mayatnya dimakan pun banyak mereka melakukannya. Ya. Jelas? Dan ini menunjukkan apa? Perbedaan yang sangat besar di antara syariat jihad di dalam syariat kita dan pada ya orang-orang kufar tersebut. Kemudian kata kemudian Nabi melanjutkan, wala taqtulu walidan, jangan kalian membunuh anak-anak kecil. Jangan kalian membunuh anak-anak kecil. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum. Kalau engkau menjumpai musuhmu dari kaum musyrikin, maka da'wailah mereka ila salasati khisal, kepada tiga perkara. Nah, itulah tiga perkara yang disebutkan di sini. Jelas ya? Oleh Syaukani. Kemudian kata beliau, wa yahrumu qatlun nisa wal atfal wasyuyukh illa li darurah. Ya. Dan haram ya seseorang itu membunuh perempuan. Ya, membunuh anak kecil dan membunuh orang-orang tua. Ya. Kenapa diharamkan? Sebab mereka semua ini tidak terlibat di dalam peperangan. Anak kecil, ya, perempuan, orang-orang tua tidak terlibat dalam peperangan. Diharamkan untuk apa? Dibunuh. Ya. Jangankan mereka ini, ya, rahib-rahib dan pendeta yang berada di tempat-tempat ibadahnya, itu tidak apa? Tidak boleh dibunuh. Ya. Jelas ya? Sebab mereka tidak terlibat. Ya, tidak punya andil di dalam peperangan. Nah, illa li darurah, kecuali kalau darurat. Ya, maksudnya kaum muslimin terdesak. Mereka tidak bisa memerangi orang kafir kecuali ada yang dikorbankan dari perempuan dan anak-anak kecil mereka. Makanya darurat namanya. Ya, dan kondisi yang lain, kalau misalnya dari perempuan dan orang-orang tua itu ada yang tidak berikut peran secara fisik, tetapi dia membantu dengan apa? Ya, dengan yang lainnya, dia membantu dengan pikirannya. Ya, maka ini sama saja dengan ikut apa? Berperang. Jelas ya? Kemudian berikutnya wal muslah, dan diharamkan melakukan muslah. Itu dah tadi, mencincang dan memotong-motong tubuh musuh. Wal ihraq bin nar, dan diharamkan membakar mereka dengan apa? Dengan api. Wal firaru minaz zahti. Ya. Dan diharamkan lari dari peperangan. Illa ilatiyah, kecuali kalau dia kembali kepada pasukan induk. Dan ini telah kita terangkan ya. Baik, kemudian kata beliau, ya, demikian diantara hal yang tidak boleh dibunuh. Tidak boleh membunuh apa? Tidak boleh membunuh para utusan. Dan ini akan, oh iya, akan diterangkan nanti di pembahasan lain. Ya. Kemudian kata beliau, yajuzu tabyitu al-kuffar wal kadhibu fil harbi wal khida'. Ya. Dibolehkan, ini beberapa strategi ya dibolehkan. Dibolehkan dia menyerang orang kafir di malam hari. Ini tabyit. Menyerang mereka di malam hari tiba-tiba. Ya. Nah, jadi ditunggu waktu mendekati subuh. Waktu mendekati subuh. Dalam hadits Anas bin Malik, kalau sudah mendekati subuh, maka didengarkan. Kalau terdengar suara adzan, ditahan dari mereka. Kalau tidak terdengar, maka diperangilah mereka secara apa? Tiba-tiba. Dan faedah memerangi mereka secara tiba-tiba ini adalah apa? Ya, sangat besar dalam jihad. Sebab mereka biasanya di malam hari itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan lalai. Ya. Dalam keadaan lalai. Maka apabila dilakukan peperangan di kondisi ini, ini akan memudahkan kemenangan untuk kaum muslimin dan mempersedikit korban. Ya, yang jatuh dari apa? Kaum muslimin. Ini di antara manfaatnya. Kemudian wal kadhib fil harb. Ya. Dan dibolehkan untuk dusta di dalam peperangan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya. Apa? Al harbu kata beliau, al harbu khuda'ah. Ya. Peperangan itu adalah tipu daya. Nah, ini diizinkan, ya. Ini diizinkan. Baik, al khida' lain lagi ya, disebutkan al khida' al harbu khuda'ah. Al kadhib juga boleh. Dia berdusta juga apa? Boleh di dalam peperangan. Dan ini dari hal yang diizinkan. Hal yang diizinkan. Nah, seperti yang disebutkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau pernah ditantang duel oleh apa? Pasukan musuh. Sebab dulu di peperangan ya ada kebiasaan duel sebelum apa? Sebelum berperang. Jadi masuk ya, maju utusan dari dua pasukan, kemudian duel. Ya. Maka Ali radhiyallahu taala anhu waktu itu duel dengan seorang. Ya. Beliau maju, beliau tidak melepas pedangnya. Ya. Orang ini sudah melepas pedangnya. Ali masih tenang saja. Ya, beliau berkata, "Saya maju ke sini bukan untuk menghadapi dua orang." Ya. Maka orangnya ini di depan dia menyangka bahwa ada orang lain yang ikut bersamanya. Dia pun menoleh. Begitu dia menoleh, dia tebas kepalanya oleh Ali. Ya. Jelas ya? Dan ucapan Ali benar, dia maju bukan untuk menghadapi apa? Dua orang. Dia tidak berkata, "Kamu kenapa berdua?" Tidak. Jelas ya? Baik. Makanya yang seperti ini disebut dari bentuk khida' dalam peperangan, ini diperbolehkan. Baik. Ya, saya kira cukup dalam sini sudah. Terlalu waktunya 10 menit. Ya, Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.